Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Ustaz Azhar bin Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا مولانا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dihormati tuan pengerusi majlis, ahli jawatan kuasa penganjur, para pelajar Universiti Islam Antarabangsa sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam dewan yang begini besar. Dalam sesi tazkirah, mudah-mudahan usaha kita dan penat lelah kita selama ini untuk menjayakan program ini akan tercatat dalam buku catatan amalan kita sebagai satu amal soleh yang akan kita baca buku itu pada hari kita bertemu pada dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. Dan itulah satu daripada saham akhirat kita. Dan susahnya kita pada malam ini sebenarnya akan membangkitkan lagi semangat kita untuk terus berjuang untuk menegakkan agama, untuk menyampaikan dakwah kepada semua umat manusia supaya semua manusia dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi program pada malam ini diberi tajuk ilmu antara kerjaya dan amanah agama. Hidup kita sekarang berada pada alam dunia, alam syahadah. Kita ada empat alam, kata setengah ulama lima alam. Dulu kita duduk dalam alam rahim, sebelum itu kita duduk dalam alam arwah, sekarang kita duduk pada alam syahadah, alam dunia. Nanti kita akan sampai transit yang terakhir, alam akhirat. Setengah ulama dia tafsirkan lagi sebelum alam akhirat bermula dengan alam barzakh. Baik, kita duduk di dalam dunia. Apa dia dunia? Dunia-dunia ni apa yang kita ada sekarang. Sama ada kita ada di planet bumi, planet mustari, planet apa benda lagi, Pluto, Hadari dan seumpamanya. Sekarang kita berada di alam dunia. Maka duduk di dalam dunia ini atas arahan siapa? Atas arahan Allah Subhanahu wa Taala. Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan pada dunia, maksudnya di bumi kita sekarang, manusia menjadi khalifah, menjadi pemimpin, iaitu membawa hukum Allah, menegakkan tauhid, membawa agama Allah. Maka sekarang kita bersyukur kita termasuk dalam khalifah tersebut. Di antara tugas khalifah, apa yang kita buat pada malam ini, iaitulah untuk menyampaikan ilmu ataupun peringatan kepada manusia semua supaya balik dalam perjalanan balik, jangan lupa kepada akhirat. Kita sebenarnya duduk dalam dunia adalah satu tempat persinggahan, yang di mana dalam dunia ini dua perkara yang kita kena cari. Pertama iaitulah akhirat, yang kedua dunia. Ataupun yang pertama dunia, kedua akhirat, dua-dua sama-sama. Dalam dunia inilah kita kena cemerlang pada dua-dua sekali. Sebab tu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Man arada bid dunya fa'alaihi bil 'ilmi wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil 'ilmi." Barang siapa nak cemerlang, terbilang gemilang di dalam dunia, maka dia perlu kepada 'ilmu. Dan siapa nak cemerlang, terbilang dan gemilang di akhirat nanti, maka dia juga perlu kepada ilmu. Jadi ilmu, pengetahuan, ada satu perkara yang sangat penting dalam kita menjadi hamba Allah. Dan dia merupakan satu alat yang akan membantu kita sampai kepada matlamat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Firman Allah yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menjadi hamba-hamba-Mu. Maksudnya, menyusahkan diri menjadi hamba-Mu, mengabdikan diri untuk tunduk dan taat kepada perintah-Mu. Kenapa diberi pesanan bahawasanya kita sekarang berada di dalam dunia, kena cari dua-dua. Kerana lepas daripada alam dunia, masuklah pula kita alam kematian. Alam barzakh, alam akhirat. Siapa yang mati, dia telah bertemu dengan akhirat. Sebab itu dia kata al-maut kiamat. Maut itu kiamat. Mati itu kiamat. Faman mata faqad qamat kiamatu. Barang siapa yang telah mati, maka telah berdiri kiamat baginya. Bila mati, tidak lagi ada kesempatan kita untuk mencari kecemerlangan sama ada dunia ataupun akhirat. Masa inilah dua benda yang kita nak cari. Alhamdulillah, kalau kita muhasabah keadaan diri kita sekarang, duduk dalam nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Nikmat yang paling besar, Allah lahirkan kita sebagai orang Islam. Apa kata kalau kita lahir bukan orang Islam? Belum tentu kita akan masuk Islam. Kita lahir dalam keadaan ayah kita bernama Muhammad, nama Abdullah, bernama Abdul Rahman, bernama Mustafa, seorang Islam. Kita sebagai orang Islam, satu nikmat, nikmat yang sangat besar, nikmat jalan, iaitu lahir dalam keadaan Islam. Maka di mana itu syukuran kita bila Allah lahirkan kita Islam? Tunjukkan kesyukuran kita, iaitu tanda mengenang budi kita, kita tolong agama Allah sampai ke titisan darah kita yang terakhir. Kerana besar satu nikmat. Belum lagi nikmat iman. Belum lagi nikmat mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah, tangan mencapai. Nikmat anak, nikmat isteri, nikmat suami, nikmat pekerjaan dan seumpamanya. Islam, kita lahir sebagai Islam. Allahu Rabbi, nikmat yang sangat besar. Lahir Islam tu hebat tau. Sebab tu dia kata orang Islam, walaupun asyik, dia ni masuk syurga. Walau masih minum arak. Banyak mana minum? Banyak dalam 30 trailer. Kerana dia orang Islam. Betul tak? Itu satu nikmat besar. Kalau kita nak hitung lain, wa in ta'udhu ni'mat Allah. Kalau kamu nak hitung, mu nak kalkulator nikmat aku, la tuhsuha, kamu tidak akan berjaya. Kalkulator kamu berasa. Kamu tak akan berjaya untuk membilang banyaknya akan nikmat. Baru satu, kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Mak kita Islam, ayah kita Islam, nak sampai 9 bulan wagi ke hospital. Lening lah, kalau dulu dia wagi, dia panggil terbidang dia. Beranak hospital ke terbidang kampung? Terbidang. Mau tengok? Tak kira dah mana-mana pun tak. Yang penting masa kita lahir tu dilahirkan dalam keadaan orang Islam. Jadi dulu beranak, beranak kampung dulu, jadi canggih tau. Mula tahun 90-an kebanyakan lahir di hospital. 80-an ke bawah dulu beranak kampung. Sekarang ni tak pernah beranak kampung. Kita tanya Messi doktor, dia kata apa dah ni beranak kampung? Dia kata bahaya tangan untuk bidang kotor dan sebagainya. Doktor bidang makan sirih. Jadi nak sambut baby apa semua. Jadi kita cakap dengan doktor. Doktor tu umur dalam 50-an kan? Jadi tanya doktor, dah doktor beranak sebidang ke bidang? Dia kata, saya terbidang juga. Ani sebenarnya ilmu, satu pengetahuan dan satu tazkir. Bahawasanya kamu nak beranak kampung ke, nak beranak bandar ke, hospital ke, beranak tepi jalan ke, Allah telah tetapkan apa satu minit, satu jam, satu saat, satu hari, satu minggu tidak akan lari daripada ketentuan Allah. Kalau kita kaji-kaji beranak kampung ni, tak ada masalah. Mak kita beranak kampung, ayah kita beranak kampung, beranak untuk bidang. Cuma untuk bidang ni dia sikit, dia lambat main. Kalau hospital dia gerak, eh, tengok lambat sikit, dia makan empat. Dia pakai masuk air, gerak, budak kebik. Benuk sikit, budak dah pakai empat. Eh, kalau kampung ni, dia tengok, jadi lagi balik dulu, sambung dulu. Ya, jadi kita lahir dalam keadaan istilah Allah berhubungi satu nikmat yang sangat besar. Ya. Ibu juga satu kelebihan, iaitu melahirkan anak. Satu tazkirah, kadang-kadang kita tengok kesusahan melahirkan anak. Adakah saja begitu? Sebut dalam hadis pahala isteri-isteri atau ibu yang melahirkan anak. Nampak? Ini satu pengetahuan. Pernahlah kita fikir satu minggu atau satu bulan atau setahun sekali je betapa susahnya ibu melahirkan kita. Tak, kadang-kadang tak terfikir kita. Tak terfikir, tak banyak program kan tak? Jadi tak fikir. Dah ada mati gitu ibu. Benda ni, kalau kita kira, kita muhasabah, kita akan jadi satu umat yang cukup kuat. Nampak? Melihat masa lalu. Nampak? Kesusahan orang-orang dulu. Bukan kata dulu yang 2,000 tahun dulu. Dulu tu termasuk ibu kita nak melahirkan kita. Nanti beranak kampung untuk bidang mari. Subuh tu sakit nak beranak. Untuk lelaki tak utuh pergi panggil. Untuk bidang mari pisau. Lohu dah beranak juga. Untuk bidang kata dia balik dululah. Pasal tu lelaki yang boleh nak balik dia nak makan nasi. Ambil mari. Bagi semula so orang-orang tak beranak susah ni mak kita zaman dulu tak beranak ke kita tak beranak juga siapa ke garis tu lalah untuk bidang beranak. Jadi lahir kita dalam keadaan Islam pasang telinga kanan komak telinga kiri tak tapi kita sebut kita lagi balak pula tiga cerita dah komak tu hadisan azan tu hadis sahih banyak pula. Bodoh semua. Tak usah pandang lah. Hadis sahih. Bang azan. Dan hadis sahih azan dan iqamah. Tak ada masalah. Nah. Azan satu nikmat yang besar. Lahirkan dalam Islam. Diazan kita. Supaya kita ingat. Hidup kita berkalimah syahadah. Nampak? Tak ada modal lain. Kalimah syahadah tu. Satu pengetahuan, fa'lam anahu la ilaha illahu. Hendaklah kamu tahu, fa'lam. Baca dengan mufrad, maknanya wajib, fardhu ain. Tak boleh menjadi wakil bagi 10 orang dalam rumah. Tiap-tiap seorang, fa'lam. Kena tahu, tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diazam, di telinga kita. Nampak? Dan budak tu boleh ngaji dah untuk cemerlang. Dalam kehidupan dalam dunia, jawab lagi, nak dipanggil, diasuh, dilatih, ditarbiah, nak ambil tabaul, ambil sempurna orang panggil. Supaya bila dia besar, dia akan menegakkan kalimah yang dia mula-mula dengar pada telinga dia. Baru ni ada kes, cerita apa tu? Pak Zizang ni, cerita apa? Kaki movie tahu kan? Jadi Zizang ni dia telefon. Dia lama dari telefon saya. Dia ambil nangis orang bawa telefon. Ada orang bagi bocorkan ni. Saya nak bawa telefon ni sebenarnya dah bagi ke orang pasal sibuk sangat-sangat tau. Tak, terlalu sibuk sangat. Tak nak jawab telefon kalau bagi ke orang itu. Jadi dia telefon. Mula-mula dia telefon. Bukan kes ni, kes lain. Nak kata Zidang ni bagus juga. Bukan kita nak puji dia berlakon tu. Dia jawab. Wadah. Tapi dia orang Islam. Dia selalu kita. Bukan kita nak backup orang dia. Kita nak cerita. Nak dengar. Jadi kita tengok terang. Daripada KL. Adakah LPT lembaga? LPT mana tu akan lembaga pula. Lembaga raya buat tadi. Lembaga mana je. Dia pun telefon. Hello. Hello, gitu. Dengan bawa kereta. Bukan bawa kereta lah, kereta bawa kereta. Ini Ustaz Alha, ya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ni Zizan. Kita kenal tau. Dia sebut Zizan tu, kita Zizan. Zizan mana ni? Dewa tak kenal. Dia kata Zizan Raja Lawak. Kata Raja Lawak mana satu je. Dia buat main je. Dia kaya gelap kan. Raja Lawak lah. Ustaz tak tengok dia TV. Jangan tengok Raja Lawak. Saya tak tengok Raja Lawak. Saya tengok YouTube je. Kata, saya cari Razita hak Raja Lawak tu. Oh, saya tak kenal. Lepas tu dia kata malunya. Ha, tu bukan kita tambah tu. Ada yang tawati. Jadi dia kata, Ustaz, saya kawan saya ajak buka karaoke. Karaoke tu kan? Nampak? Janji menolong-menolong ramah-ramah tu. Untung dalam RM30,000. Tempat ni memang best. Di KL lah. Nah. Memang best. Dia ajak share. Kedai? RM30,000. Keuntungan saja. Allah kalau pergi dengan makan apa semua lah. Pester macam ada karaoke. Jadi tanya hukum dia. Macam mana boleh? Kalau Ustaz kata boleh, saya buka. Dia nak kata waktu buat. Nampak? Saya bertegang lah, bukan tak boleh karaoke ni. Jadi tetap sangat, lelaki nyanyi, lelaki dengar. Orang puan nyanyi, muslimat nyanyi, muslimat je dengar. Kena buat apa benda, bilik suku-suku pula. Dah, lepas tu kena jaga pula, hak pendengar pula. Tak boleh nak main galop gitu begini. Kata tak, kalau sedap, ustaz kata buat ni. Kasi-kasi-kasi, tak usah lah. Buat benda lain lah. Nampak? Awak buka kedai baju lah. Dan lelaki tengok kabar ni, tak jadi buka karaoke. Nak buka kedai baju. Beli baju dari mana sini, balik jual sini. Faktor parti hacker tu. Nampak buka 3-4 kodok tertuk. Jadi Alhamdulillah. Nampak? Seorang artis, maknanya dia rojong. Bukan kita pakar tau. Kita cuma nasihat saja. Dia nak orang pilih, kita tanya orang aling. Kita bukan orang aling, dia cak ayam. Jadi nak cover, itu fenomena. Nampak? Setengah daripada artis-artis kita. Jadi, hot case. Ni dia telefon pula. Assalamualaikum. Oh, teruk lah saya ni. Teruk dah. Teruk dah. Berapa pula teruk? Ni lah. Ustaz tak tengok cerita dah tu bocing. Minggu lepas. Kata dia tak tengok hatu bocing ke hatu apa nak tengok. Kita tak tahu. Kita tengok seratu kat limau. Jadi saya kata dah berjaya ha? Allah teruk dah saya. Apa orang hentam saya parok lah ni. Teruk lah ni kena hentam dah. Apa, apa pasal? Ustaz kena tengok dulu cerita tu. Nak tengok mana lah. Saya nak tengok dulu mana. Tak apalah saya bagi link gini-gini. Tengok. Dan tolong jawab. Tolong telefon mesej dia balik. Kita pun baru ni. Dia atur link. Kita pun buka. Nampak? Pak kalimah tu lah. Ashadi tengok. Terkejut atu mari. Dia berkata ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadah. Nampak syaitan? Syaitan. Syaitan. Nampak? Jadi ni masalah. Masalah skrip tu se. Nah. Pelakon tu sendiri. Pelakon. Nah, nak jadi pelakon takkan lulusan pondok. Dah hak mana je. Kena ngaji kita maknanya. Akidah wasdiyah. Dah. Maknanya memang orang pelakon ni tak tahu benda. Nah, jadi kita tinggal waktu. Jadi nak cerita seorang artis. Dia nak tahu benda hukum. Nah, benda ni yang kita nak. Nak ingin mengetahui. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Dalam ayat ni kata, hendaklah kamu tanya bila kamu tak tahu. Nah, jadi hidup kita sekarang ni, hidup penuh dengan pertanyaan. Ini hidup yang dipuji Allah. Sentiasa bertanya. Nah, dalam bab dunia, dalam bab akhirat, kita kena sentiasa bertanya. Sama ada bertanya itu dengan kita cari sendiri dalam otak kita, dengan merujuk kita, atau bertanya direct. Satu soalan, satu soalan, satu soalan. Supaya kita cemerlang. Nampak? Mana-mana lah dalam pelajaran pengajian universiti, IPT, dia mesti ada pertanyaan. Nah, sebab tu saya belajar dengan guru dulu. Guru saya dia benarkan tanya. Bila kita dah mengajar dah, kita pun benarkan tanya. Ada ustaz tu dia mengajar, dia tak benar orang tanya. Belik tau. Dia tak benar tanya. Tidak benar sebarang soalan. Jadi kita semua soalan boleh tanya. Ha? Tak ada masalah. Orang pun pandai benar ustaz. Tak pandai sebab soalan bukan jawapan. Jadi tak ada masalah. Boleh tanya bab apa pun, fisiologi ke apa ke, boleh tanya belakang. Boleh tentu aku jawab. Jadi bila kita beri ruang bertanya, nampak sebenarnya inilah bentuk menghayati firman Allah Ta'ala. Fas'alu ala zikri in kuntum ta'lamun. Nah, hidup sentiasa bertanya. Contoh yang ditunjukkan dalam manaqib-manaqib ulama, mereka sentiasa bertanya. Lalu kita buka ruang. Semua kuliah, kita buat satu jam kuliah, satu jam pertanyaan. Kalau kuliah itu satu jam, setengah jam saya baca kitab, setengah jam untuk pertanyaan. Ada orang yang dia pergi 3 bulan pergi dengar kuliah kitab ataupun tazkirah atau ceramah. Kemungkinan dia tidak terbuku. Terlepas. Nampak? Sebab apa? Sebab tidak bertanya. Bab lain, masuk bab lain. Dia masalah waswas mandi junub. Dia pergi ceramah, masalah lain. 3 bulan kuliah, tak ada sebut bab mandi junub, bagi tak terlepas dia. Duk main gitu dalam air jiru-jiru asal. Jadi kita buka ruang untuk bertanya. Jadi kita, saya sebut ni, pada bakar-bakar, nampak? Yang akan keluar daripada sini, daripada UAE ini, kita bawa benda ni. Ya? Beri ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan kepastian ataupun menjelaskan kemuskilan-kemuskilan mereka. Ya? Sebab kita bawa, kita UAE ni, Universiti Islam, bukan tadika Islam. Tadika Islam lain. Pakai piyok, pakai di Melayu. Bagai tadika Islam. Ini pakai sokok. Dia buat ni. Bukan sekolah rendah Islam. Bukan sekolah tengah Islam. Universiti. Nampak? Pagi atas. Atas lah. Top level. Jadi kita akan keluar kepada masyarakat. Bawa benda macam ni. Tapi ingat. Jujur. Di dalam ilmu. Orang tanya kita, bukan pandangan kita, pandangan ulama-ulama. Sebab kita bawa pandangan kita, tidak jujur pada ilmu, 10 orang ustaz, 10 hukum keluar. Pening orang kampung. Orang kampung orang pening tak? Tak dapat orang Islam. Lagi. Ada bukan kita keluar ini jadi ustaz. Ada yang bukanlah agama, tak ada masalah, tapi kita bawa keluar. Ruh UIA dalam kehidupan kita. Sebab kita berhadapan dengan masyarakat. Sekarangnya orang boleh kenal kita. Ni budak mengaji yang Islam. Budak UIA ni pasal apa? Lain. Ada janggup sikit. Nampak? Dia gitu. Ni keluar UIA apa? Macam ke stongko. Benda-benda ni kita dah jaga. Nampak? Jaga nama kita. Jadi beri penerangan kepada masyarakat dan beri ruang mereka untuk bertanya. Saya buat kajian. Kenapa kuliah-kuliah kita ramai? Ramai macam ni ramai lah. Okey lah. Ada kuliah yang 3 orang, 4 orang. Di Terengganu, Masjid Negeri, saya baru cakap dulu tak sampai sebulan. Lepas raya baru ni. Dengan imam. Dia imam ni bekas anak murid saya lah. Dia ni sekolah Arab dulu semasa. Sekolah pendengar agama Sultan Zainal Abidin. Dia ramai juga dulu dia ngaji nak mengaji seorang mengaji Badarok. Lepas tu pergi masjid, balik sekarang jadi imam Masjid Negeri. Kita jumpa dia, kita tak kenal dia. Dulu kecil dia masa mandi, dia ni besar, pelik dia. Jadi kita kata macam mana keadaan kuliah. Dia kata menyedihkan. Masjid Negeri besar tapi taklah sebesar yang masjid tapak asal kita mana ni. Saya dimaklumkan masjid kita di ini boleh muat 6,000 orang tu. Masjid Negeri di Terengganu lebih kurang 4,000 orang. Nampak? Kuliah saya di surau. Surau-surau yang paling kecil pun dalam 600-500 orang. Penuh sampai tepi-tepi longkang semayang. Dan Masjid Negeri, dia punya kuliah, dia tanya saya tak mau dengar, hak tak ramai. Tapi dia cerita juga, paling ramai seorang ustaz tu dia popular sikit, iaitu dalam 40 orang. Masjid yang mana tepat 1000 orang, 40 orang. Masjid ladang, masjid besar dekat hospital, dekat kampung saya lah. Eh? Ha. Masjid ladang ni ada 18 tiang. Sokong ni. Kehadiran 15. Jadi tiang lebih banyak. Jadi kita keluar daripada ini, benda ni kita kena ingat. Nampak? Kalau ada 5,000 graduate agama, bermakna 5,000 orang ustaz. Biar tak mengajar masjid besar pun, mengajar 2 orang, 3 orang lah pun. Sebab kita khalifah lah. Allah pilih dah. Apa kata kalau kita mengaji tombeng balik awal kita? Kalau kita mengaji tempat-tempat lalu, nah, tiba-tiba kita duduk dalam bis Islam yang paling hebat atas betul bumi Malaysia, nah, maka bawa. Nah, tunaikan kesyukuran yang amat sangat pada Allah. Teruskan perjuangan. Nah, pada orang tanya, kenapa, macam mana ustaz menjawab semua soalan? Maknanya kita cepu. Semua soalan kita boleh jawab. Tidak tahu kita. Jawab memang semua soalan yang diberi saya jawab. Tapi soalan yang saya baca lah. Soalan yang saya baca slow dulu. Soalan tu saya tak tahu. Saya selip bom je. Ini cerita ni. Jadi yang kita boleh jawab, kita jawab. Yang kita tak boleh nak jawab, kita nak tebeng lah macam baca boleh kita, boleh dosa saja. Nah, ada kita tak jawab. Nah, ni yang kata wallahu a'lam. Nampak? Nah, cuma kurang kata wallahu a'lam. Nampak? Nah, tu cerita dia. Jadi, nak cemerlang di dalam dunia, dua benda kena ada. Agama dengan tak bercampur dan tidak berpisah. Tak campur dan tak pisah. Kita ngaji dunia supaya cemerlang dalam dunia. Bila kita ada akademi kita, anda kata kita dapat pekerjaan. Bila ada pekerjaan, kita ada sumber pendapatan. Bila ada sumber pendapatan, kita tak minta orang, tak menumpang dengan orang, kenderaan diri. Bayangkan orang yang menumpang orang, Allah Rabbi. Nampak? Nah? Bukan kes semuanya dengan sebab tidak cemerlang. Tapi anda kata, nah, bila kita nak senang dalam kehidupan di dunia, nah, semua kul-kulung ni indilah daripada Allah SWT itu hakikat. Nampak? Hak zahirnya, iaitu kita sendiri kita berusaha untuk cemerlang. Di antara jalan cemerlang pada adat yang diiktiraf oleh ulama-ulama, kita ada ilmu pengetahuan dalam bab dunia. Termasuk akademik. Dalam bidang sains dan sebagainya. Sebab tu, bukan semua orang nak jadi guru agama. Bukan semua orang nak jadi fakir. Bukan semua orang nak jadi mufti. Kita nak mufti, kita nak pakar hati, kita nak ustaz, kita nak imam, kita nak al-habib, dan kita nak juga arkitek, kita nak jurutera, kita nak doktor, kita nak pilot kapal terbang. Nampak? Semua kita nak. Nah? Baguslah satu-satu rumpun masyarakat yang cemerlang. Nah? Maksud. Jadi, nak cemerlang, inilah satu tempat yang dua benda kita kena cari, iaitu dunia dengan akhirat. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, semua telah faham benda ilmu dunia penerangan. Ilmu dunia supaya kita mudah hidup di dalam dunia. Ilmu akhirat supaya kita mudah hidup di alam akhirat nanti. Kata ulama dalam bab maksiat sekalipun, kalau nak cemerlang, kena ada ilmu. Betul? Tu nak nyanyi, tu nak jadi penyanyi top dalam Malaysia, yang dibayar satu lagu RM10,000. Ha, satu lagu RM10,000. Bukan semua orang dapat tu kesempatan nak menyanyi tu. Nak di dua wanita, satu lagu RM10,000 je. 8 lagu RM80,000. Nampak? 40% deposit kena bayar tu. Adakah dia menyanyi tepi-tepi dapur kita tak bayar RM10,000? Tak. Oh, kena mengaji sakam. Kena masuk madrasah Pancasila. Betul. Ada guru dah kata, ada guru. Guru bagian vokal, taranum. Ada guru bagian tarian. Ada guru bagian bahasa Inggeris dan semua sebutan, pronam, nahwu dia. Nah. Kiraah dia. Baru itu pun pilih-pilih pula. Bukan semua dapat first prize. Berapa orang yang tolak B naik bang? Apa tolak B? Nah, kalau pek tidak tak dapat amani lebih. Nah, amannya ni nak dapat cemerlang dalam maksiat, nak cemerlang dalam berharga kepada Allah, nak cemerlang dalam buat dosa, kena ada ilmu. Betul tak? Kena training malam-malam, hafal nak lagu do re mi fa la ti do do ti la so fa mi re do. Kena ingat kenapa? Kat kampung nyanyi kampung. Ya juga kampung-kampung kan? Ada kampung. Talingah nyanyi kampung. Nah, kalau dekat KL di Talingah ada TV live tu. Nah, tempat pertama RM50,000. First prize RM150,000. Kat kampung first prize RM200. Tahu tak? Ada nyanyi kampung macam ilmu dia sikit. Ilmu tentang vokal dia sikit. Ilmu tentang muzik dia sikit. Tu first prize. Yang third prize susu cak teko. Apa yang membezakan ni penyanyi kampung yang dapat first prize RM300 dengan yang duduk di bandar top level dalam Malaysia dapat RM10,000 satu lagi? Ilmu. Nampak? Ilmu pengetahuan. Ilmu tentang muzik. Habis lagu dia kan kaji, dia buat kajian rhythm and blues, rock, jazz, fusion, macam-macam. Habis dia mengaji supaya dia boleh kalau supaya boleh menyanyi di hadapan orang ramai walaupun derhaka kepada Allah, umpamanya perempuan yang menyanyi, tapi dia dengan ilmu naik level atas. Penjenayah nak dapat level atas, nak dapat tinggi level macam gang style. Tahu gang style? Perempuan gang pakai senjata style buatan Swiss, Austria macam. Nampak? Jangan mengaji bak senjata. Nampak? Kalau peluru ni berapa mm? Kalau peluru ni berapa mm? Nak mengaji sungguh. Bank macam ni, macam mana kita nak masuk ni? Jangan pendapatan RM300,000 satu bulan. Kena tembak mampu untuk Pak Layar tu. Dengan penjenayah kampung. Oh, curi selipar. Curi selipar, orang jemur kain batik dua jin curi. Dah jual boleh 3 riyal, beli pay kuda. Nampak? Dengan ilmu. Nampak ni tak ingat? Kena tangkap. Pindah orang-orang masuk dalam akaun dia. Daripada luar negara. Seorang daripada Malaysia, 7 daripada luar negara. Oh, cekap ni. Keyboard ni. iPad tu. Nampak? Dia punya akaun orang, dia baca dulu nombor akaun, masuk. Dia pun pindah. Habis. Berapa dapat dalam masa 2 tahun buat kerja? 300 juta, 200 juta. Apa? Ilmu. Nampak? Ini cemerlang dalam bab jenayah. Ada dia nak cover apatah lagi dalam bab perkara yang dipuji oleh Allah. Dalam kehidupan yang diredai oleh Allah. Semua berhajat kepada ilmu. Nak jadi tukang seming, tukang mozek, tukang atas. Dia nak jaga sound system, kena ada ilmu. Kalau tak ada pasang mozek, kena mozek. Boleh kena? Bukan mozak, mozak music. Nanti tu. Tai yang besar tu sakit mu. Tak kira pasang tai. Dia ada ilmu. Nak buat swing tu kena ada ilmu. Nak tukang rumah, Zaza kata nak buat rumah, nak buat go kambing, kena ada ilmu. Harap go ayah. Kandang. Kau panggil kandang. Kau sekarang panggil guk. Guk-guk tu asalnya buka kambing kandang. Jadi orang putih ni mari dengan tu. Cerita asal-asal cerita. Dia tengok kambing. Nampak? Jadi penjajah lah dia pun kata go. Jadi orang Terengganu ni ingat ke go tu kandang. Jadi dia mula start tu orang panggil ini bukan go, ini kambing. Ini go. Ini go kandang. Kamal. Jadi pada masa tu ini tak suka. Mana si kambing, hak mana si kandang. Next, baik. Kita nak cemerlang dalam dunia. Sebab kita ada label, kita gaji kita ada label. Sebab apa dia buat label? Nanti nak jadi office boy di SPM. Nah, orang ni dia nak diploma. Orang ni dia nak apa benda degree. Orang ni master boleh minta kekosongan ni. PhD baru boleh minta kekosongan ni. Ada ibu kan? Dalam satu jabatan dia gaji dia tak sama. Pendapatan dia, pengarah, di mana pengarah. Gawal takbir, sisi, berani, office boy, jaga, JKK. Orang ni gaji 6,000, orang ni 5,000, ni 4,000 setengah, ni 3,007, 2,008, 2,002, 1,007, 1,006, 1,008, 1,002, 800. Nah, mengikut akademik masing-masing. Orang ni kita dah pandang. Dan kenapa tak boleh gaji sama? Kerana tugas dia lain-lain. Orang yang lulus SPM tak boleh nak buat kerja-kerja diploma ni. Contoh, ne? Orang yang lulus, orang yang tahap dia boleh buat kerja kerani, tak boleh nak buat kerja di malam. Sebab tu ada musyarat, pengarah-pengarah dalam Malaysia. Nah, ofis buah tak pernah masuk. Kani tak pernah masuk. Kani kata, eh, saya nak masuk kok, saya nak masuk kan? Pengarah-pengarah saja, tak saya jabat ni juga. Tak boleh sebab dia punya pengetahuan. Kenapa? Eh, pengetahuan pengarah-pengarah tentang apa yang ada dalam jabatan bawah kementerian lain dengan apa yang dia tahu, dia kerani dan sepanjang ini. Mari kita buat contoh. Eh, dalam kehidupan kita, kenapa? Nak cemerlang, akademik kita kena lebih. Nah, walaupun itu, jangan kita fikir bila kita akademik tinggi, kita mesti bergaji tinggi itu dijauh. Kenapa? Eh, tak mesti itu. Eh, sebab sekarang pun orang bisnes. Nah, kalau nak hebat kena bisnes. Kalau 80-an dulu, siapa makan gaji, bagus. Nah, baik dia makan gaji. Tapi masuk era 90-an, orang nak lebih, nak mewah, nak kaya, bukan ini makan gaji lah. Dengan bisnes. Tak ada masalah. Kita cari ilmu bukan kait dengan gaji dan pendapatan. Tak ada. Inilah peluang kita nak cari ilmu. Seorang budak ni nak pergi Mesir. Ngaji Mesir. Dia ngaji 3 tahun. Buat degree di sana. Dia kata dengan kabur di sana sekejap saja mengaji. Masuk kuliah Al-Azhar tu kelas ni. Daripada pukul 8 pagi habis pukul 11 pagi. Sekejap saja. Lepas tu petang-petang banyak duduk saja. Kita kata ambil peluang. Ambil peluang duduk di sana bertemu dengan ulama-ulama. Ambil peluang. Sebab walaupun yang kita mengaji luar tu tak masuk dalam kita punya degree. Nampak? Tapi ini kesempatan yang Allah beri kepada kita. Itu rebut kesempatan sebelum kesempatan itu berlalu. Nah, orang yang telah lepas zaman sekolah, dia rasa rugi masa sekolah itu tak sekolah molek-molek. Dia mesti lebut. Orang duduk dalam universiti, habis zaman universiti dia akan rasa ruginya. Aku tak skor paling tinggi dalam universiti. Nampak? Jadi kita akan terasa rugi. Seorang guru kita, nama Ustaz Mat Ibrahim. Dia ni dulu mengaji Mesir tahun 70-an, Al-Azhar. Dulu kalau tak lulus, dia riting. Sekarang tak boleh riting dah. Get out. Balik. Tak ada orang nak bayar mempunyai orang. Dia riting. Dia duduk di Kahirah 18 tahun. Dulu dia penterjemah di TV3 untuk rancangan Jejak Rasul. Sekarang dah ada. Penterjemah. Dia ambil kesempatan, riting dia. Mereka tak pas retin-retin. Dia mengaji luar dengan Tosin. Dia boleh duduk 18 tahun. Sehingga dia boleh kenal segala benda dalam bahasa Arab mengatasi orang Mesir. Dia naik teksi orang Mesir tak ambil tambang dengan dia. Bila dia bercakap Amiyah Mesir. Nah, orang Malaysia tapi Amiyah first grade. Nampak? Tulang-tulang dalam tubuh orang ni dia boleh sebut dalam bahasa Arab. Semua tulang. Padahal dia tak mengaji bab tulang pun. Dia ambil kesempatan. Nah, hari benda ni kita nak sebut, ambil kesempatan. Di mana saja kita duduk, kita mengaji sungguh-sungguh. Kita ambil kesempatan sungguh-sungguh. Nah, sebab kita nak cemerlang dalam dunia dengan akademik kita, dengan pengetahuan kita, kita pandai tu, pandai ni, pandai tu, pandai ni, maka kita tidak lagi perlu menumpang pada orang lain. Rasulullah kata, sebaik-baik rezeki, sebaik-baik rumah, sebaik-baik keadaan, mencukupi. Apa yang cukup? Dan menumpang orang. Tak cemerlang dalam akademik, tak ada ilmu, tak pandai benda. Nak kerja buruk, nak beli rumah, tak mampu. Numpang, duduk rumah ayah lagi, duduk rumah mak lagi. Nak kahwin, nak kahwin, nak comel-comel, tak mampu. Hanya 3-14 ribu. Nak cari orang cak-cak ayam. Bila kahwin, numpang rumah, mertua, masalah numpang. Siapa pernah numpang rumah kan? Pernah hidup numpang? Susah. Weh susah. Nak buka baju duduk orang tamu dah boleh rumah orang. Nah, kita duduk rumah sendiri lain, panas buka baju. Nah, duduk rumah orang boleh buka baju. Masuk dalam milik. Dalam milik, kalau duduk luar tak boleh. Kena pakai baju. Itu beriknya numpang. Dengan sebab tak ni kan? Nah, bila ada peluang untuk belajar, kita tidak cari sungguh-sungguh. Bukan saja ilmu akademik, tapi ilmu kemarahan hidup. Supaya kita cemerlang dalam menjadi rezeki Allah yang banyak di atas muka bumi. Dengan bisnes dia apa ke? Nampak? Panah nak duduk luar, nak pergi baju tak? Ada baju. Kaji-kaji cara wadah, nak mana? Mohon lupa untuk tua. Lepas mok punya dah bila nak nyewa sendiri ni. Beri kat sini kita dengar. Main mok tua tanya bila nak nyewa, bila nak nyewa. Nah, tu baru panah dia duduk luar, susah tu. Tak bagi yang mandi pun tau. Nah, ha, lepas waktu tu, nak tu waswah. Dan jenis waswah ni, pukul nak mandi juga, kau 4 hari masuk dalam bilik air. Nah, sahaja aku mandi juga. Mengadap kiblat. Nah, jadi, tu tua, mari nak pergi semayang subuh. Duk main gitu dengar sahaja ni. Agak dah menang tua tu. Now, mak untuk tua kata, kopak tadi masuk dah kan? Tak tidak lagi. Ni kau nak setengah. Orang kau mak dah. Bayang ni mohon. Tak bila dah mandi tu. Nampak pasal apa? Pasal natu. Waswah. Numpang punya pasal Allah. Nah, akhir 7:15 baru habis mandi. Sejuk habis tubuh natu. Nampak? Waswah punya pasal. Nah? Dia pulak. Kaki pun tukar. Okey. Pukul 7 syukur nanti baru tu bilik air. Nampak? Numpang punya macam. Masuk untuk tua, untuk tua waswah juga. Pukul 11 tu. Jadi kalau kita ni tidak numpang dengan tu, kita ada pendapatan sendiri. Kita banyak berkerjaya. Nampak? Orang pula boleh numpang. Hak tu kita tak. Kita bukan numpang orang. Orang numpang. Mana faham so daripada kita. Lepas kita peluang yang ada. Kita umur masih muda. Nah, nah. Carilah ilmu dunia sebanyak mungkin. Nampak? Niat sebagai ibadah. Niat untuk rezeki yang ada. Jadi ibadah. Kalau tidak, tak niat. Lain belajar, tak mau belajar. Suruh sekolah, tak mau sekolah. Akhirnya, tak tahu benda. Ikut kerja ada. Nah, orang lain boleh 50 riyal sehari. Kita boleh 8 riyal sehari. Numpang macam tak niat. Nak buka baju. Nah, kalau dah guru, takkan nak buka baju. Jadi, mohon tutup-tutup. Gamo. Lah yang boleh kat tahun jambu. Kita tengok orang-orang pandai-pandai ilmu bisnes. Tapi jangan tipu orang. Gamo. Nanti cemerlang dengan sebab dia ada pengetahuan. Ada orang ada modal tapi tak pandai bisnes. Lingkup ambil modal 300 ribu jual tanah tu isap licin. Apa? Ilmu itu. Ilmu. Nampak? Yang menaikkan kita pada level dia. Nah, begitu juga dengan akhirat kita. Nah, ulama mengkategorikan 4 perkara kita kena ada. untuk sampai kepada Allah. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal, yang keempat ikhlas. Apa? Iman paling penting. Tak ada benda lah. Kata seorang ulama sufi, kalau orang ambil di akhirat kek kiri pahala semayang aku tak kisah. Orang ambil pahala puasa aku tak hal lagi. Jangan ambil iman. Nampak? Sebab dengan iman inilah kita masuk ke dalam syurga Allah. Tak ada iman, tak ada kisah. Walaupun semayang bagi bentang tunggal logik ni macam padri. Oh padri hebat. Nah, tak kahwin. Sister, tak nikah. Nampak? Boleh syurga? Tak dapat. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyriki fi nari jahannam khalidina fiha. Nampak? Kafir musyrik, kafir Yahudi Nasara, tak kira hebat lagu mana pun, nampak beribadah atau penyembah-penyembah berhala, kekal di dalam api neraka Allah. Kita iman. Iman. Dan beriman alhamdulillah. Macam kita kata pada awal tadi, walaukan fasiq kata ulama, dah pada jannah. Sekalipun fasik, tempat di syurga. Batu mahal sekali iman. Batu dia ada ilmu tentang iman. Dan kalau kita mengucap dua kalimah syahadah, kita tak beriman lagi. Beriman jauh. Siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia mengisbatkan makna, dia faham, dan dia yakin dengan makna kedua ni, orang ini telah iman kepada Allah. Orang ini telah Islam di sisi Allah. Dan kenapa pula ulama-ulama buat pula kitab-kitab panjang lebar tentang akidah, tentang i'tiqad, tentang sifat-sifat Tuhan, ilmu tauhid, ilmu iman, panjang pula perbahasan. Oh, itu bukan nak mengesahkan iman kita. Iman kita sah dengan dua kalimah syahadah. Nah, dan kenapa kita perlu hadir kuliah-kuliah tauhid, kuliah-kuliah akidah, kuliah i'tiqad. Nah, ceramah-ceramah tentang menjaga keimanan. Apa pula tu? Kita tak beriman lagi. Beriman dah. Untuk jaga supaya iman kita tadi terpelihara itu saja. Nampak? Lepas tu kapir. Orang dengan berzinanya, dengan makan khinzirnya, dengan minum aroknya, dengan macam-macam hal. Nah, dengan dua kalimah syahadah. Dia masuk syurga. Dia hebat kalimah syahadah. Nah? Padahal banyak. Tak ada semayah, tak ada Mekah, tak ada apa. Tepat orang beriman, syurga. Dah kata masuk neraka? Masuk neraka bukan kerana Tuhan nak azab. Orang Islam sebut dalam hadis, sebut dalam Quran, kalau dia berdosa, kenapa? Maka dia masuk dalam api neraka. Tapi neraka dicipta bukan untuk orang beriman, bukan untuk orang Islam. Fattakun narul ladhi wa quluhan nas wal hijarah. Hei manusia, tak kamu semua takut kepada api neraka Allah. Yang bahan bakarnya adalah topekong, topekong berhala-berhala dan manusia itu sendiri. Nampak? Mu'iddat di kafirin. Disediakan asal tanda awal cipta neraka. Ada matlamat dah. Untuk kafir je. Dan mana orang Islam masuk neraka? Orang Islam masuk neraka bukan tujuan untuk dimasukkan dalam neraka. Nah, kerana nak ubat, buang segala dosa dia. Bila bersih, masuk dalam syurga. Allah cipta syurga untuk orang beriman, cipta neraka untuk orang kafir. Tapi ada juga orang beriman yang bila dia mati, dia tak dapat bersihkan diri dia, maka dibersihkan oleh Allah di akhirat nanti dalam api neraka. Bukan dia azab, tapi dibersihkan sahaja. Nampak? Walaupun sebut dengan nama bersih, panah tetap panah. Sebut dalam nama hadis. Sebut dalam hadis bahawasanya sakit tetap sakit. Ya? Tapi jangan pula kita pakai fakta ni. Tak apa, kita orang Islam, akhirnya kita masuk syurga juga. Lagu-lagu mana pun kita jahat, kita akan masuk syurga. Ada budak-budak yang cakap ni. Nah, bila orang kata cerita bab zina, bab apa, orang yang tak ada hal. Kalau kita orang Islam, kita bina arok, kita berzina ke apa, kita masuk syurga tau. Kalau kita masuk neraka tak lama, dalam 10,000 tahun kita masuk. Jangan-jangan. Allah kata, pat takut. Maka hendaklah kamu takut. Jangan cakap ni. Eh? Walaupun kita berzina, minum arok, bunuh anak, bercuti, syak dadah, macam-macam kita buat, takut juga kepada neraka. Kena takut kepada neraka Allah. Kerana itu bukan tempat yang layak untuk kita. Nah, kena takut. Maka yang keduanya ilmu. Dengan ilmu, maka jadilah kita seorang hamba yang taat untuk beribadah. Bila kita beribadah tanpa ilmu, kita fahamlah. Ibadah tanpa ilmu. Seorang lelaki dia semayang. Semayang, rokok sejuk, rokok sejuk. Assalamualaikum, salam. Jadi kan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Kum. Wasalli. Fa'innaka lam tusalli. Bangun. Dan semayang semula, kamu belum lagi semayang. Padahal dia telah semayang. Ada takbir, ada fatihah, ada rakaat, ada tahiyat, ada salam. Tapi Nabi kata, semayang semula. Lepas dia semayang, dia bagi lagi. Nabi kata lagi, kum. Salli. Bangun dan semayang semula. Fa'innaka lam tusalli. Kamu belum lagi semayang. Tiga kali Nabi kata, kamu belum semayang. Rupa-rupanya meninggalkan tamakninna. Nabi ajak sumarkah hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian kamu nak boleh rokok. Dan kamu biarlah rokok itu sampai keadaan kamu tamakninna. Rupanya tak ada tamakninna. Pada mata manusia, dia adalah orang yang semayang. Tapi pada mata Rasulullah, dia belum semayang. Kenapa? Nabi pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini, kita tengok Rasulullah, kama ra'aitumuni. Kama alimtumuni. Kata ulama-ulama yang tafsirkan. Sahabat pakai asal ayat kama ra'aitumuni. Kama sebenarnya yang kamu lihat aku semayang. Sahabat dia dah dengan Rasulullah. Kita dah, tak dah. Kita dah kitab-kitab hadis yang dibicarakan oleh ulama-ulama. Nah, sana sampai Rasulullah, maka kita tak lihat sebagaimana yang kita tahu. Nampak? Buat ilmu. Itu baru dalam bab semayang. Dan kalau semayang itu tidak besar. Semayang tak jadi. Nabi kata, fa'innaka, maka sesungguhnya. Nabi tak kata, anda. Nabi kata, fa'innaka, maka sesungguhnya kamu. Belum lagi semayang. Bila belum semayang, Allah Rabbi. Tak tercatat sebagai orang yang semayang. Itu baru bab semayang. Dalam bab taharah. Tak faham dalam bab taharah. Nah. Tak faham dalam bab taharah. Basuh kaki, tak sah wudu. Seorang laki-laki dia mari, tanpa ilmu. Nah. Dia mari ambil wudu. Dia pun sampai naik basuh kaki, dia tak konyol. Dia jiru, dia ke belakang. Jiru, jiru, jiru. Nabi kata, wailu dia lah apa minat nam. Celaka dua tumit dalam dia kata. Lepas Rasulullah ada kali dia kerah. Ada kali dia lepuk. Nampak? Dengan orang-orang yang jauh, orang kampung, orang darat, orang dusung. Yang jarang datang dengan majlis Rasulullah. Nabi tegur dan lepuk. Sahabat yang setiasa ada pada majlis Nabi, Nabi tegur dan kerah. Wailu, celaka. Angkor dua tumit. Inam dalam api ni. Mana tumit celaka ni ambil wudu dalam rata ni. Celaka punya tumit masuk neraka. Kerah. Kerah kalau dia ni kata tegur gitu. Gomohnya. Tak. Kata Rasulullah dia ada tangan kerah. Dia ada tangan buk. Dua sifat dia ada. Sifat Nabi Harun, sifat Nabi Musa. Kita tak kalau kerah. Oh kerah. Tak kerah. Hukum. Suara itu kuat. Hukum sama. Betul tak? Hukum tu sama. Jangan hukum kerah. Hukum kerah tak boleh. Allah kata, faqtamu aidiyahuma. Hukum hudu. As-sariku as-sarikatu faqtamu aidiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Maka taklah kamu, hei kerajaan. Kan? Memotong tangan tu. Hei kerajaan. Tapi bukan kita tafsir faqtamu tu. Masjid damai tu, camuk tu. Ha? Bukan individu tu. Pihak yang berkuasa. Kita lewat tahu. Ha, kita lewat tahu berkul ya. Waktu aku ayah umat. Nampak? Jadi, kalau kita mengajar menyampaikan kepada umat, kita sebut potong tangan keduanya. Nah, kita tak boleh kata gerak atau lembut. Nada kata gerak. Nada tak apa gerak. Jangan hukumkan. Hukum gerak ni Allah kata potong tangan keduanya. Kita gerak pada Allah Ta'ala ni. Pencuri laki-laki perempuan sambil ketelahan cukup nisab barang curian, maka adalah kamu potong tangan dan potong pusatnya. Itu baru kerah lebih pada hak Allah. Nah, tapi kalau sama di Quran, kerah tau. Tak kerah dah, sama. Cuma suara kerah. Kadang-kadang yang ngaji suara kerah. Nah, pencuri laki-laki perempuan tak tak kira siapa-siapa. Kalau cukup nisab barang curian, sambil lah kamu potong tangan kedua. Sama-sama tau. Oh, kerah. Dan tak, suara tinggi. Hukum sama tak? Ada. Hak lembut gitu tak? Ha, kita gigit ustaz lembut kan? Potong tangan dia. Hahaha. Nah, ada satu. Jangan kita ekstrim. Jangan kita ekstrim. Ekstrim ni benar. Melampau ganas. Tak ada ekstrim. Lalu kita tak apa-apa yang tepat sebagaimana ada dalam hadis. Di dalam Quran, dalam kata kita ulama, bukan ekstrim. Ekstrim ni over, lebih daripada apa yang terdesakkan oleh syarak. Itu bawa ekstrim. Nah, kita ucapan ekstrim tak? Tak apa ekstrim. Nampak? Ha. Minggu lepas kuliah di Pucung. Pucung Petani. Oh, besar masjid. Tahu? Di penuh buat orang. Alhamdulillah. Tahniah bagi warga KL. Ha. Seluruh penanjur ni kuliah di Lembah Kelang paling ramai awak. Nampak? Ha. Saya diberitakan dalam 8,000. Ha. Di Pucung Petani. Orang-orang muda paling ramai. 70%. Di Shah Alam hari itu, saya dimaklumkan oleh DJK Shah Alam, 24,000 orang. Ya, alhamdulillah. Ha. Bila dia mari dengar, pentingnya belajar, pentingnya ilmu, pentingnya agama, patut bertebaranglah, cari sendirilah. Nak untuk teruskan kuliah tiap-tiap malam. Kita buka minda saja. Ha. Ha. Jadi, di hujung pertama ni, kita tak pernah dengar lagi MC. Ha, penerusi majlis. Ha? Yang begitu lantang. Rupa-rupanya, dia ni adalah apa dia? MC terbaik seluruh Nazir terbaik seluruh Selangor dan Wilayah Pertuan. Nampak? Oh hebat dia cakap. Nampak? Pada malam ini kita akan dapat mendengar. Terkejut kita dah. Betul sungguh memang Nazir terbaik, pengerusi masjid terbaik. Tak bergetar, teka. Kau tu buat tiang tu, ni hanya kita bersemangat dalam kerja-kerja agama. Hebat. Hal ni kita nak. Lantang suara kuat. Sampai kita jadi Abi Modal. Hebat punya jepsi. 5 minit je. Nah. Ha. Tapi mengunjung tu bila last lah. Bila last. Ha. Apa benda ni? Kuliah tu kita tanya lah. Nampak lantang hebat sangat. Nah, ada tak orang laki-laki ni yang bercita-cita nak berpoligami? Nampak? Masih-masih tunduk. Kau lantang tadi pun tak bunuh. Tak apalah ni, bak ada bak kita gerak, ada bak kita lukis. Nampak? Dan katakan ayo orang marah keras. Keras tak tu? Suara keras. Jangan hukum keras. Nah, apa tu? Jangan keras pada hukum. Nah, keras dalam makam taklim tapi. Kita dua jumpa dengan masyarakat, kita belum buka. Kita buat kajian. Tanya budak-budak, tanya dalam... Kita nyamuk dalam Yahoo Messenger, dalam apa benda, dalam apa benda, SMS, dalam apa benda ni, email. Nah, kita chat. Kenapa kuliah kita lama? Dia kata di antaranya kerana membuka ruang pertanian. Nampak? Buka ruang pertanian. Eh? Beri budak-budak dapat mengetahui masalah. Kemudian kita nak tarik orang muda, jangan panjang sangat. Tiga atau jawapan. Pendek. Nah, kalau ilmiah lain kita nak panjang. Tapi jawapan masalah pasal wudu. Oh, jika muka lagi. Itu lain. Tapi pula ulang malam bina aja kalau jika muka. Kita wajib nak ulu balik. Patah bos. Betul lah. Nah, ini masalah. Nah, benda-benda ni kita kena bawa. Jangan kita kata-kata lapor over sangat. Tak. Panjang lebar cerita ni budak-budak pun bengong. Nah. Jadi yang ketiganya lepas pada ilmu iaitu amal. Nah, ini yang kita bimbang. Empat soalan. Yang pertama tanya tentang ilmu. Hadis yang saya baca semalam. Nabi kata la tazalu qawma min adam yawm al-qiyamah inda Allah hatta yus'al an arba. Tidak akan dapat bergerak dua tapak kaki manusia di akhirat nanti di hadapan Allah setelah dia ditanya dengan empat soalan. Soalan pertama, umur kita berapa? Yang kedua, masa muda bagi ke mana? Yang ketiga, harta kita ambil ke mana? Daripada mana kita dapat, ke mana kita belanja? Yang keempat, apa yang kita amal, apa yang kita tahu, kita mengaji, kita amal. Nampak? Orang ni yang kita bimbang. Nampak? Nah, ni yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Hanbali rahimahullah ta'ala menangi. Satu hari Imam Hanbali dia beritahu kepada anak dia, siap-siap kemahkan rumah. Kemahkan rumah. Sebab apa kemah rumah? Kerana guru saya nak datang bermalam. Siapa guru? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala daripada Mesir akan singgah di Baghdad. Imam Hanbali duduk di Baghdad, anak murid dia. Nampak? Kamu akan tengok orang yang paling hebat atas muka bumi. Anak dia pun kemah-kemah rumah. Datang Imam Syafi'i. Tidur rumah dia tiga malam. Nampak? Pada malam, dia tulis kitab. Rumah orang dia bawa kertas tulis kitab. Dalam satu masa tu dia menangis. Dia menangis. Anak Imam Hanbali. Ini sekolah ni. Dia tengok. Kulubang. Mak berbulut nangis pun semua. Dia beritahu kepada ayah dia Imam Hanbali. Guru pun Imam Syafi'i. Dia suka. Dia berzikir. Dia semayang. Dia tidur sekejap. Dia bangun. Dia menangis. Jadi Imam Malik tanya kenapa tuan menangis. Sebab kita banyak dah ilmu. Banyak guru dah. Allah akan tanya kita, adakah kita amal dengan apa yang kita telah belajar. Imam Syafi'i ni jenis hati nipis. Nampak? Dia mudah menangis. Nah, macam kita hati mampu. Tak jadi apa. Nah, tengok kita geling baru menangis. Kalau dah kenang ilmu kita banyak, amal sedikit, kita tak menangis. Keratnya hati kita. Ni yang kita lipat. Nampak? Nah, menangis. Ditakut sangat, Allah tanya kaki. Muamal dan ilmu yang mungkin. Muah hebat sangat ni buat kitab, buat buku, buat apa muamal lah. Hak ni kita kena berfikir. Selang hari. Nak? Supaya kita rasa bertanggungjawab dengan ilmu yang telah kita pelajari. Nampak? Nah? Jangan sedap. Tak tahu pahuan ni. Nak? Nah? Kehidupan kita sama dengan orang yang tidak ada ilmu. Padahal kita berbeza. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang atau kehidupan orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Patut tak sama, la yastawi. Nah, tak sama. Nah, tapi jangan kita bagi sama. Neh, ayat ini maksud ayat Quran. Biar ada beza. Ini kata-kata sama. Neh, hak dia buat, kita buat juga. Nampak? Kemudian ikhlas faktor akhir sekali. Adakah kita ikhlas sekarang? Kita cemerlanglah dalam akademi, cemerlang dalam akhirat. Dengan ibadah kita, dengan zikir kita, dengan perjuangan kita, dengan tasbih kita, dengan tarekat kita. Nah, dengan menulis kitab kita, buat buku, buat artikel sebagainya. Ikhlas. Maknanya lepas daripada sekarang. Semua lillahi rabbil alamin. Kalau ada empat ni, sampai kepada Allah. Selamat dunia wal akhirat. Nampak? Kehidupan kita perjuangan. Perjuangan bukan nak hudud je. Perjuangan ni kawan-kawan kita sendiri kita. Kita mengaji agama. Daripada kita berapa orang? Tak heran agama. Pak saja kita berapa orang? Tak heran. Kuliah. Agama di kampung je. Nah. Ini sekarang perjuangan kita. Kita duduk di IAEA. Kita mantapkan ilmu kita. Bila kita keluar, kita kembangkan ilmu sebagai khalifah keningan. Walaupun kita tak kerja sebagai ustaz. Tapi aku lepasan IAEA. Nak sampai juga agama. Walaupun dengan pesanan. Ayat satu ayat. Masuk waktu semayang. Jangan tinggal semayang. Nampak? Dakwah. Siapa saja yang kita sempat. Orang kafir, orang Islam, orang pasir, orang jahat, kawan kita, mak kita, adik kita. Ingat. Bangun pagi hari ni aku nak. Dakwah. Dakwah tak mesti pakai jubah. Dakwah tak mesti pakai jubah. Ada orang yang salah faham. Dia ingat pakaian ni pakaian dakwah. Jadi kita tadi ada orang tadi. Mu tadi. Mu tak duduk rumah. Kita kata orang macam mana. Dia pakai dakwah gitu. Dakwah bukan pakaian. Dakwah perbuatan kita ajak manusia kepada benda yang baik. Nampak? Walaupun pakai jenis 501. Nampak? Pakai baju apa, baju t-shirt ke, baju meja ke, baju country ke, tak ada masalah. Nak ajak manusia kepada benda-benda yang baik. Dakwah Adam al-Khair kata'ili. Dan bila kita seru manusia kepada yang baik, pahala kita sama dengan kita berbuat. Walaupun ulama kata kita tak pergi benda yang baik, dapat dia berpahala. Contoh, Kita beritahu kepada orang malam ni di UAE ada ceramah, ada tazkirah, ada tasawuf fitin. Nah, dan seumpamanya malam ni di masjid, ada ni, ada ni, ada ni. Pergilah. Maka 10 orang pergi dengan sebab kita khabar, kita beritahu. Nabi kata kata ini. Kita ni macam buat. Macam kita yang pergi, pahalanya sama banyak. Walaupun kita tak pergi kuliah tu. Kita pergi main snorkel. Tapi 10 orang yang kita suruh dia telah ada di kuliah, 10 orang tu kita dapat pahala. Tak ada. Kita tak pergi, kita tak tanggis snorkel. Pergi pun tak pergi, nak mata. Tak ada. Ini contoh. Tapi adakah kita dakwah kita nak pergi papak itu? Tak lah maksudnya. Nah, itu. Luas dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dalam TV orang tak pakai tudung, itu dakwah anak kita. Dia orang tak pakai tudung, dalam hati kata tak pakai tudung, cerita Islam merah, kena bakar rambut je kaki. Nampak? Ajar anak kita bangga mau, 4 tahun. Jadi bila kita ajar itu, lain kali dia pun keluar dalam TV, kita duduk dapur, duduk koyoknya. Anak kita tengoklah TV. Mak, mak, ni hak cerita Islam merah kena bakar. Ada pula. Kita pun tengok, takkan duduk tu dakwah, biar dia kenal. Nah, ni tak ada TV, dia tengok habis dengan duduk, dengan duduk niat, dengan apa, pada tengok dia amat. Nak faham ayat-ayat cinta, tahajud cinta. Lepas tu pilih sini, aku ni pakai produk ini. Lepas tu dia ustaz ni macam aku dia ni. Feeling semua. Duduk dalam alam khayalan. Nah, bangun. Jangan, saya tengok ramai. Buang masa. Baik kita tengok National Geography. Animal Planet. Kegelawang ni kapau. Itu makhluk Allah. Nampak? Tak belakang rupiah khasin tak? Oh, mesti buat kajian. Kajian ikan jeruk, kajian kapau, kajian tentang semua, kajian anak-anak, kajian tentang rimah. Hal ni kita tengok. Nah. Maka kita mengagungkan kebesaran Allah. Ini tengok dia lah. Baru ego nak kena cikang. Dan jeng-jeng. Bersambung malam esok. Malam esok sambung pula malam lusa. Lah-lahnya daripada anak dara, dia ni jadi tu orang. Daripada lama anak dara, dia tengok cerita movie, cerita drama, dia ni jadi tu orang. Nampak? Abi masih tak ada nak selawat, tak ada tazkirah, tak ada haji kuliah, tak ada nak berfikir, tak ada baca Quran, tak ada nak muhasabah diri. Nampak? Petang tak boleh. Malam ini jangan lupa selepas rancangan berita 9 malam. Sambungan yang semalam Hero nak kena kata. Jadi kita pun cuma tengok budak. Bukan kata budak-budak. 3 generasi pun. Cucu, mok tu. Cucu yang ini. Mok pada mok itu. Nenek. Orang jalan panggil grandmother. Tiga generasi tu nampak duduk depan tu menangis-nangis tengok ego kena tingkah kena katok. Nampak? Buang masa mana? Kecemerlang anak cemerlang mana kita? Kalau nampak ngaji sekolah, ngaji universiti pun kita buang masa. Baik kita tengok hukum. Nah, baik kita baca hukum. Kita nak berasa esok-esok. Baik kita tengok cerita gitu. Nah, bukan cerita tu. Action, cut. Okay, cut, action. Dia main gitu. Aku. Action, cut. Mana tekan tu yang tipu. Nah, dia ambil masa kita supaya kita ambil masa. Indah malahaya di dunia. Mata'un. Nampak? Kenikmatan yang dikeliling kita banyak telah menipu daya kita. Nah. Nah, habis itu masa. Tua lah tu, nak tengok juga. Lalu main drama tu satu. Tengok juga tu. Kalau dia nak jalan tu, dia risiko. Habis masa. Dalam zaman muda dia lapar dah. Zaman tua, duk tengok cerita-cerita yang tak boleh sedikit pun input. Nampak? Pada kehidupan sebagai seorang muda. Baik kita duduk dalam. Tak duduk dapur tengok buku. Tak mau tengok buku agama. Buku dunia. Nampak? Empat ini, insyaAllah. Daripada imam, dengan ilmu, kita amal apa yang kita ada, dan jangan sana susu. Nah, baiklah ni jangan kita lebih pula, jangan ekstrim. Tengah-tengah orang tu kata kali imam tu ada gaji tak sah tu. Ha, ni ekstrim. Ulama kata sah, boleh jadi imam, tak ada masalah. Ha, ni baru ekstrim. Kita pandang-pandang lebih sangat, obor sangat, tak sah. Tu bila kalau azan ada gaji kerja bagi, tak sah. Ha, ni ekstrim. Nampak dah kan, tak ada masalah. Harus disana. Yang fatwanya, ulama-ulama. Di antaranya, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, menantu Nabi, fatwa. Nah, pada zaman jadi khalifah, harus imam, mufti, bilal, ustaz ambil gaji. Tak ada masalah. Tapi dia lillahi rabbil alamin. Tapi kita tahu tak dia kerana lillahi apa ataupun di dunia? Kita tahu tak? Tak tahu. Bila tak tahu, husnuzan zanni. Ini perjuangan hidup yang berlaku dalam kita, dalam hidup kita. Kadang-kadang kita suhuzan. Nampak? Tengok orang mengajar dapat duit. Ya, ambil duit tu. Tak ikhlas lagi duit. Padahal Imam Hanafi orang beri duit dia RM10,000. Dia ambil. Nah, khalifah berkenal dengan sedak dia mengajar, bagi RM10,000. Dia ambil. Mualak pada Imam Hanafi. Nampak? Dan ini masalah dengan over. Nah. Ha. Dan kalau dia tidak ikhlas, serah pada Allah. Fa'amruhu ilallah. Serah kepada Allah. Bukan disebut oh. Lain lah disebut. Atau ditulis belakang tu. Satuan imam-imam kerana gaji. Bukan kerana Allah. Lain. Tak. Nah. Jadi, khutbah kita ni, suka baik dengan orang. Dan kita jaga diri kita. Jangan ada benda-benda yang kotor seperti ini. Nampak? Nah? InsyaAllah. Jadi kita telah berlalu 1 jam. Kita ada 1 jam ataupun 40 minit lagi insyaAllah untuk menjawab kemuskilan yang kita nak jawab sahaja. Ada ekong. Ada. Kamu nak? Ya, sekejap je. Majlis jadi buka baju. Soalan yang pertama, apakah hukum suami yang makan hasil rezeki isteri? Maksud saya isteri yang kerja, suami tak kerja. Isteri kerja, suami tak kerja. Baik. Dia makan hasil duit isteri untuk belanja gitu gini. Jawabnya, makan harta orang yang tak boleh ni apa? Wala ta'kulu bait amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sama kamu dengan batil. Batil ni tanpa kebenaran, tanpa izin, curi rapat sokok sama. Tapi kalau tuan dia izin, tuan dia beri guna, batil tak? Doa. Jadi kalau isteri kerja, suami tak kerja. Nampak? Isteri dia beri. Boleh makan tak? Boleh, tak ada masalah. Ini khas suami isteri. Jangan kita kata ke orang kalau kita dah tahu. Nampak suami tak kerja mana? Isteri kerja kuat. Suami beli kerja baru ni duit isteri. Jangan kata, dari isteri dia redak. Nah, yang tak bolehnya, dia mengambil kesempatan malah kerja menipu kawannya kerja padahal tak kerja. Semua pakai duit isteri. Tak boleh. Kerana dalam kehidupan suami isteri, suami wajib tanggung isteri A sampai Z. Fikir nak jadi suami. Isteri yang bekerja atau tak bekerja, tak wajib keluar 1 sen pun dalam bab nafkah. Semua suami. Makan, minum, pakaian, obat-obat tang, alat solek, betuk, sabung, kelorok, begitu gini. Nah, habis mesti dibayar oleh suami. Mas kahwin, tidak ada sesen pun. Setengah-setengah suami dia ambil kesempatan atas kebodohan isteri. Nampak? Si dia kerja, dia kerja. Dia kata, dia pun bagi lah. Dia kata, okey, rumah, I bayar. Kereta, you bayar. Bini mah bayar. I bayar ni, you bayar tu. Isteri pun ingat. Ingat wajib itu. Bayarlah kawan tu. Hukumnya haram perbuatan. Nah, yang boleh, suami isteri yang ada kelebihan ataupun ada hasil, sunat membantu suami. Nah, jadi, jangan sampai suami nak tak bekerja kerana niat helok untuk mengambil kesenangan. Padahal wajib mencari nafkah adalah suami. Isteri tak wajib pun kerja, duduk saja di rumah. Duduk saja. Kata orang yang paling gentleman lah. Bukan lain tak gentleman. Bukan hati tak ni dia usah tau. Isteri dia duduk di rumah. Nampak? Duduk di rumah. Semua pakai order SMS. Bang nak gelang satu, kita beli. Bang tak best lah pakai Viva beli Bios. Ada gentleman. Nampak? Tak payah fikir. nak boleh, nak kasut, nak apa, nak baju, nak atas, nak gelas, nak payah, nak macam bola. Kalau pun dia jadi gitu. Boleh tak? Ha, jadi gitu. Pasal diri kita, permaisuri, duduk di rumah. Duduk di rumah, main dengan anak saja. Ready untuk kita. Nampak? Bagaimana ilmu yang kita dapat itu tidak menjadikan kita takbur hingga memandang rendah kepada orang yang kurang berilmu. Ahmad tu kena jaga-jaga. Bila Allah beri kita ilmu, jangan lupa taufik dan hidayah. Allah tunjuk pada jalan dan Allah beri kekuatan. Nah, semua ni daripada Allah. Kalau kita lupa, kita akan rasa daripada diri. Ini yang kita nak tegur setengah-setengah ustaz. Dia sombong. Sombong orang. Ustaz, Wak Walid, daripada Belanda ke Allah suka 6 kotak makrok beli kita. Nampak? Satu kotak tu dekat 40 jilid, 50 jilid, 60 jilid. Nah, maknanya dengan kitab yang begitu banyak, mu senyum lah dengan orang awam, dengan orang kapur. Jangan sombong. Lalu kau kedai-kedai orang, ikut orang kapur nak segur. Ustaz, dah ustaz apa? Ngaji agama. Patut ngaji agama ni ngaji apa? Ngaji kitab hadis. Ngaji akhlak Rasulullah. Orang yang paling banyak belajar agama, dia paling banyak senyum. Dia paling manis rupanya. Paling baik dengan orang. Paling tidak sombong. Pasal apa? Dia dekat dengan Rasulullah. Ha, benda ni kita kena berdua balik. Nak hebat benda kita. Bang'ah ibn Ba'urah. No, dalam api ni kata tu. Nah, hebat lagi. Eh, kau lagi. Ustaz tak yang. Tak kenal orang baru ustaz. Baru B.A. Honest. Kadang-kadang bukan kata impian, makbul. Kenapa? Tapi tak kenal mana, takut sikit. Tak kenal orang, dah hilang. Tak mau jumpa dengan orang jahil. Tak mau kawan dengan orang jahil. Tak mau tegur orang jahil. Tak. Allah murka kepada. Ingat semua dia. Allah boleh tarik balik. Kita dulu bodoh. Sekarang cerdik. Akhir jadi bodoh balik. Tu tengok rumah tu, orang tua-tua dia ni. Dulu, profesor. Dia ni dah tiba. Profesor. Faham? Tuhan tarik balik kan? Sampai masa bodoh pun dah. Tak, sementara saja. Jadi jangan takabur. Allah benci orang takabur. Tak usah kata itu. Bapak wali dia kalau takabur, dia humbang dalam api. Microwave, atas masuk, bawah masuk. Soalan seterusnya. Ustaz kata kita ada 5 alam. Masa kita duduk dalam dunia kan, kita dah ingat dalam alam rahim. Soalan saya dah lagi, kita duduk dalam akhirat, kita ingat tak dalam dunia? Dia duduk alam dunia. Baik. Kita sekarang duduk di dalam alam dunia. Dia kata kita dah ingat alam kandungan. Siapa ingat masih hidup dalam perut mak ni? Dia kat tangan orang. Ada ingat? Dah ingat. Nampak? Tapi bila kita di akhirat nanti, adakah kita ingat dengan perbuatan kita dalam dunia? Kita ingat. Nampak? Nah, kita ingat. Mula-mula ada orang yang dia tak ingat. Kemudian bila dihujung oleh saksi, dia ingat balik kejahatan dia. Nah, dan di dalam syurga, dalam hadis, menceritakan ahli syurga bercerita tentang hisab dalam dunia. Tafsir dalam ayat Quran. Nah. Dalam syurga ni bukan kata makan minum saja. Bertemu. Nak bertemu ramai-ramai. Abang pernah jumpa dalam dunia. Duduk dalam syurga, lepak-lepak. Cerita lah dia. Minat lah masa dalam dunia itu. Masa kita nak buat di masjid, dia ikut majlis dia. Ada cerita tu. Kita akan bersembang. Betul tak? Bersembang tu saja berpuluh-puluh tahun. Tak sembang. Maknanya ada. Sebab apa kita ingat benda? Sebab kita dewasa. Kita telah berakal. Nah, bila kita berakal, kita ingat masa kita buat. Tapi masa kita duduk dalam kandungan rahim, kita berakal lagi. Tak ingat benda tau. Tak ingat benda, tak ingat apa. Nah, MP3 tak masuk bateri je. Tak nak rakam benda kan. Nah. Soalan seterusnya. Betul tak ada rakam pun selain janggut yang kita ada bela, maknanya kita dapat satu bidadari di syurga nanti. Jawabannya pula kalau orang itu jenis tanda janggut. Tapi... Jawabannya pula kalau orang itu jenis tanda janggut tapi alim. Takkan dia tanda bidadari? Lepas tu dia tambah, janggut ustaz ada sebarang hadis sahih ya ataupun hadis hasan yang mengatakan seperti itu. Nampak? Cuma ada dalam suatu hadis, hadis ini hadis dhaif. Nampak? Hadis dhaif cuma kita boleh riwayat. Nampak? Bujuh lah boleh. Kata Imam Nawawi pada mukaddimah kita Al-Azkar, yajuzul amalu bil hadis dhaif. Nampak? Nah, fi tadrib wa tarhibi wa fadilatil amal. Nah, harus kita beramal dengan hadis dhaif ini untuk kalau tarhib, tadrib untuk menggemar kepada akhirat. Nah, dan kalau yang sunat saja. Malam yakun maudhu'a selama tidak maudhu'. Satu lah setengah ulama mengatakan hadis ini tidak ada sanadnya. Nah, baik. Ditinggalkan perkara yang tidak sahih seperti itu. Nah, ambil yang sahih, sunat berjanggut. Masalah bijak dari bukan kait dengan janggut. Nampak? Cuma disediakan bagi semua ahli syurga, laki-laki, bijak dari. Faham? Lalu kita yakin. Wakawa iba'ataraba dan bidadari di dalam syurga itu umurnya sebaya sweet 17. Cukup itu kita yakin sudah. Yakin itu sudah. Ayat Quran. Nah. Ada pula orang perempuan di Turki. Banyak masalah ni muslimah. Dia tengok orang lelaki boleh bidadari dan perempuan boleh muda. Sebab tu kehidupan dalam syurga dia macam replay saja yang dalam dunia. Itu banyak kamnya. Nah, sini makan minum, dia makan minum. Sini hiburan, dia hiburan. Sini tidur, dia tidur. Sini yang kita suka jalan-jalan makan kita juga makan ini. Dia replay tapi dia serba sempurna. Nah, orang lelaki dalam dunia, dia ada isteri. Nampak? Ada isteri. Nah, kita ada bini, kita ada kereta. Lelaki suami terbit jalan dengan kereta. Nah, orang situ, orang sini, bini dia main rumah. Bini dia main rumah, dia main balik. Main balik lagi. Main dengan rakuk. Main balik rumah. Nah, main pokok-pokok bunga. Pokok bunga. Ini boleh potong pas basu potong. Duk lagi, lang. Kata, bimba. Nampak buang. Jadi dia berakhir. Sebab hari ini dia ada tu. Nah, tapi suka pula tengok rapan lu, betul tak? Tapi dia tak kahwin. Dia tak kahwin, dia juga suka. Nampak? Ha? Betul tak? Oh, sebab tu tadi, balas tangan ni dia dapat pindah dari ramah. Dah munok tangan bini ramah tau. Itulah dunia. Bini ada dah munok juga. Duk kenal juga orang isobo tu. Bagi dia dapat pindah dari. Orang yang paling sikit sekali, yang paling cat ayam sekali, sebut dalam hadis, 70 pindah dari. Faham? 70 orang berada. Seorang sahabat pula tanya, dah kalau 70 orang kita tadi, kita nak layak puan ni. Kalau datang dunia ni seorang nak layak. Kakak, dah. Kalau puan apa ni kakak? Kita nak orang cetak macam ni. Dah kali 70 orang. Kenapa? Tak masuk kuih ni, dia mahu masuk ni. Maka Nabi kata, seorang laki-laki dia beri kekuatan paling kurang 70 ekor kuda. Oh. Dia nak berpong. Ekor kuda ni kita boleh tarik 5 orang laki-laki, 6 orang. Kuda dekat tadi, 4 orang pegang, tarik dia. 6 orang, baru tak 2 kuda, 6 orang. Kenapa? 70 ekor. 70 horsepower. Dan orang perempuan beli dia. Orang perempuan Allah beri macam-macam dalam istana dia dengan pinggang makuk ni. Tengok kan kalau kau ada bini kan. Nah, dia suka punya pinggang dengan makuk. Suka orang main pinggang makuk. Pak anak beli pinggang kat Maiden, satu set tu dengan tam, dengan pinggang, dengan buyuk, dengan sudu, dengan pelangga dah bukit aja. RM5.90. Mok main pinggang aku apa? Milamin. Beli tu balik RM5. Dia pun susung dalam almari. Ha? bini dia beli dengan aku lawa-lawa sudah lama. Supaya apa? Suami dia makan. Jauh. Orang makan tengok. Oh lah. Betul lah. Penyakit dia apa? Jauh makan ke suami tinggal. Mari dia. Boleh kan laki-laki tidur menyarat dalam masjid? Tidur menyarat ni makruh. Kalau kata dalam masjid, nah, malaikat untuk berubah. Tak tak. Kalau kita berasa kejam tu, kita menyarat, kita tak patah tak ada. Nah, tidur menyarat tidak disukai. Menyarat tak apa. Nampak? Untuk rehatkan tubuh. Bukan tidur menyarat. Tidur menyarat lain, mana tidur lama, bakit esok baru bakit. Nah, kalau kata dalam masjid, luar masjid pun tak ni. Kalau bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan, laki-laki kena ganti puasa dua bulan turut-turut. Kalau orang ni bulan Ramadan, kira macam mana? Ya, nak kena kafarah cuma dalam jima. Nampak? Lama kurang kita manja ma'imra'atahu. Nampak? Siapa yang jima? Orang ni bukan jima. Tak kena. Walaupun harap berdosa besar, kena laknat. Kena tak merhati bulan Ramadan, kafarah tak ada. Tapi yang pelik yang kita buat kuliah di penjara, tak ada soal gitu. Ni buat air ni. Kalau kita cari ilmu melempar-lempar tapi ilmu itu tidak kita amalkan ataupun kita tak sebarkan, macam mana? Apa hukum dengannya, ya? Ingat, yang pertama yang haram kita tidak amalkan, ilmu yang wajib kita buat. Contohnya ilmu tentang wajib sembahyang 5 waktu. Kita sembahyang 3 waktu, haram. Atau kita tak sembahyang, ilmu tentang tutup aurat, kita tak tutup aurat, hal ini haram. Ada pun ilmu tentang nak mengamalkan sunat, maka makruh kita tidak amalkan. Contoh ilmu tentang solat duha, ilmu tentang solat tahajud, ilmu tentang solat dan lain-lain, perkara yang sunat. Tak, dia tahu tentang doa, zikir ni, zikir tu. Nah, benda ni tak wajib, dia tidak amalkan, dosa. Tak dosa, makruh. Soalan seterusnya, kalau kita nak bercinta kena ada ilmu tak? Lockdown. Masa rakaat kedua imam baca slow, tapi masa rakaat tiga imam baca laju. Kita baca fatihah pun tak habis lagi. Adakah kita perlu terus rokok mengikut imam atau teruskan baca fatihah walaupun terbatas solat jemaah? Baik, rakaat pertama okey, sama-sama dapat semayang bersama imam. Rakaat kedua imam baca cepat sangat. Nak lepas sama-sama amin solat isyak, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita pun ramai amin tima inna atayna kal kautsar. Tak ada nak kejar lagi, kita Allahu akbar, kita baru ihdinas sirat, tak boleh rakam. Kenapa? Teruskan. Habiskan Fatihah. Nah, kita dikira mumrah. Habiskan Fatihah. Nah, yang kita beli rokok ni, kita terlambat naik. Nah, imam telah naik diri, kita masih lagi sujud yang kedua kat pertama. Bila kita bangun balik, imam rokok balik. Dia pergi masuk. Barulah rokok bersama dengan imam. Nah, soalan seterusnya. Masa rakaat kedua imam baca sunnah, apakah itu tarekat dan silsilah? Apakah berkaitan tarekat itu benar atau tidak? Tarekat, tarekat, jalan. Jalan menuju Allah. Kenapa? Tarekat-tarekat ini digalakkan di dalam kehidupan. Jawabannya wajib. Tak wajib. Ini pandangan jumhur ulama. Kita berzikir, kita ingat Allah, kita muhasabah diri, kita lakukan amal-amal ibadat, kita nak mentakarub diri pada Allah. Kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang kita malah. Dah. Jadi di antara nak kita istiqamah, kita bertarekah. Bila ada tarekah, maka ada jadual-jadual dia yang. Jadi tujuan supaya kita istiqamah. Nampak? Nah, itu di antara ini. Jadi, ada lagi maksudnya, ada lagi faedah yang lebih tinggi daripada ini. Tapi itu sekurang-kurang kita, kalau kita tak tahu bakta mereka, nak menjadualkan diri kita biar maintain. Nampak? Duduk atas bilik, atas fikir. Sebab kalau kita tak ada, kita bebas. Nak? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Estero itu. Tak ada bilik. Kena rajin, kita bilik. Nah. Ha. Cuma yang tercemohnya masuk dalam tarekat itu perkara-perkara karu. Nah. Zikir sampai bangun joget. Kenapa? Ha, padahal patutnya goyang-goyang je. Goyang ni kerana kita zaum, kita seronok. Memang goyang. Takkan abang zikir gerak. La ilaha illallah. Dia goyang-goyang itu. La ilaha illallah. Okey lah tu. Nah, ni bangun joget. Tanda nak duduk antara sujud seperti ini, ke ada mazhab lain yang duduk macam ini. Tangan lurus, duduk antara tumit kaki kanan. Kaki kanan 90% tegak. Nombor darjah. Kaki kiri silang, belakang kaki kanan. Kalau duduk boleh dan duduk ini, masa tayak akhir. Ha, dengar boleh. Masalah kaifiat duduk. Duduk tayak akhir, duduk tayak awal. Duduk tawarruk, duduk. Segi iftirah. Ni dua yang terkenal duduk dalam semayang. Nah, dalam mazhab Syafi'i, tahiyat awal duduk iftirah, tahiyat akhir duduk tawarruk. Dalam mazhab Hambali dan pendapat yang seumpama dengan dia, nah, duduk semuanya iftirah. Nah, hak ni pula kaki dia belakang daripada tumit kaki kanan. Jemari lipat gitu. Lepas tu kaki kanan lipat gini masuk tumit kuat ni kaki yang tak dikimpung belakang ni. Jawabnya, sebarang duduk tidak membatalkan semayang. Sebutlah kitab kifayatul akhiyah, sebutlah kitab i'anatul talibin. Semua duduk, asalkan duduk, kita telah menunaikan rukuk. Nah, cuma duduk yang nak duduk, duduk yang datang pada kita dalam sunnah. Duduk Nabi, ada duduk tiwas, ada duduk tawarruk. Nampak? Nah, itu baru duduk itu sunnah. Bila sunnah, ada ganjaran. Nah, jadi kita tak mau duduk kita kosong, tanpa ganjaran. Walaupun tak patah. Nah, selagi kita nak usah, jangan paloh dalam bak duduk. Walaupun mazhab Syafi'i kata duduk tayak akhir, duduk tawarruk, kita nak duduk iftirah, tak ada masalah. Sebab Imam Syafi'i tak kata wajib. Dia kata aku suka duduk gini tayak akhir. Aku suka mana sunat je. Dalam kita al-um, mana sunat je. Nah, ini kata Dato' Imam Syafi'i, aku duduk tayak awal, kena payah mula. Awak tak ada masalah. Kita duduk tayak awal, duduk tayak akhir, tak ada masalah. Nah, nak kalau semayang ramah. Lepas tu saya pesan dalam kuliah, kalau ramah sangat orang, okey, kita ingat tayak akhir tadi duduk macam tayak awal. Sebab bila duduk tayak akhir, kalau orang tak pun ramah, tak boleh duduk atas bumi. Ada orang yang jadi benda sunnah tapi buat macam wajib. Dia nak duduk dia buat atas bumi, tawar dia tekan. Kita niat kaki selio. Kaki selio sikit, main golf lagi tadi. Jadi dia ni tak boleh nak duduk. Pasal dia duduk mengaji ni dulunya duduk tawarruk ni seolah ada wajib. Datang orang terlampau ramah, biasa duduk macam Imam Hambali kata. Imam Syafi'i kata kalau duduk tahiyat akhir macam tahiyat awal, sunnah. Tapi kalau duduk macam tawarruk, afdalu lebih lagi. Aku suka dia, dia faham baik. Nampak? Ada kawan tu nanya. Dia kata tekan dia kok. Lepas congit. Soalan satu. Puasa pada bulan Rajab, Syaban dan Ramadan tu kini 90 hari lah. Betul ke pada dia sama macam kita puasa seumur hidup? Tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Yang adanya Nabi banyak puasa pada bulan Rajab, banyak puasa pada bulan Haram. Nampak? Neh? Jadi kita nak puasa direct. Seorang laki-laki dia nak puasa direct setiap hari, melainkan hari haram saja. Nabi kata tak payah. Nah, hebat sangat puasa Nabi Daud. Selang sehari. Ramadan terus 30 hari. Jadi kata ulama, maka kalau puasa Nabi Daud selang sehari, paling ranya satu bulan berapa hari? 15 hari sahaja. Maka yang moleknya kita ikut sabda Nabi Daud ni, Dalam bulan Rejab atau Syaban kita puasa 15 hari saja. 15 hari saja. Nampak? Neh? Jangan lebih daripada puasa Nabi. Tapi kalau kita puasa juga, tidak haram. Nah, dah boleh pahala ke? Dapat pahala. Walaupun membuat terus juga 90 hari, dapat pahala. Dah kata makruh, perbuatan kita itu buat, tetapkan selama terus sebulan, itu tidak disukai. Soalan seterusnya. Adik-adik beradik susu Siti. Jadi seperti mana yang kita tahu sudah tentu haram adik mengahwini Siti. Soalan saya, adakah boleh adik kandung adik nak kahwin dengan Siti? Sedangkan adik kandung adik dia ada aplikatan susu dengan Siti. Maka bermakna semua adik-adik adik tak boleh kahwin dengan Siti. Dia ambil kos A.N. di sana. A.N. di sana ni. Berkisah di sini. Baik, adik ni nyusu. Nyusu dengan Mok Siti. Nampak? Mok Siti tu perempuan. Baik, bila adik menyusu dengan Mok Siti, katanya panggil kapek. Sama, tak ada masalah. Bahasa, bahasa masing-masing. Dah. Ha, dia tu cakap dia tu pegok cakap pegok, Kelantan cakap Kelantan. Cumi, tu lah. Ni orang-orang pegok mari sekian KL nak cakap KL. Orang Terengganu mari KL nak cakap KL. Cakap Terengganu. Jadi kita ada macam-macam bahasa. Baru kita ada tar, boleh kenal bahasa masing-masing. Asal satu bahasa, bahasa, bahasa Nabi Adam AS. Tak. Ha. Terengganu mari. Cakap Terengganu. Ni dia kena cakap KL. Naik LRT, ada orang tu duduk tengah sikit. Boleh tengsong. Baik, bila Ali dia menyusu dengan Mok Siti, maka Mok Siti jadi ibu susu mahram. Siti ni anak bagi Mok susu Ali, dia jadi adik beradik susu. Soalannya, adik beradik Ali kuana kira? Nah, ingat, bayi yang menyusu saja menjadi mahram. Yang lain-lain tidak menjadi mahram. Jadi adik beradik Ali boleh kahwin dengan Siti. Atau dengan adik beradik Siti. Atau dengan Mok Siti. Soalan sendiri, apakah hukum nikah rambut semasa semayang maupun di luar semayang bagi laki-laki yang berambut panjang? Ha, baik. Disebut dalam kitab-kitab fiqh, sunat melepaskan rambut ketika mengerjakan solat supaya dia turut sama dapat bersujud ketika kita sujud. Bila kita sujud semua anggota, rambut itu terikat, tidak dapat sujud. Daripada hadis inilah maka ulama buat panjang rambut. Yang antara disebut dalam kitab apa namanya Bahrul Mali, dan syarah bagi kitab hadis Tirmizi. Mengambil kata-kata orang yang begitu panjang, kita ambil ringkasan khulasahnya, iaitulah sunat bagi perempuan yang jenis bersanggur ikat rambut bila nak sembahyang buka. Nah, bila kita sujud dia bergerak-gerak. Itu saja. Tapi kalau ikat juga tidak haram. Nah, menyalahi yang lebih utama. Laki-laki, laki-laki pun begitu. Nah, tapi ingat laki-laki jangan sampai rambut panjang macam perempuan. Kalau sampai macam perempuan, tasyabbuh bin nisa haram. Rambut panjang boleh bagi laki. Panjang mana? Ni, tapak kat baru. Nah, orang tengok tetap laki-laki. Eh, panjang rambut lelaki ni. Ada haram. Tolong, Pak ada lelaki orang kata, ada perkataan orang lelaki belakang. Panjang rambut lelaki. Tak apa, pasal abang nak buat ke dia lelaki. Nah, jangan sampai orang ingat perempuan. Dia naik motor ni. Kita baru tempat kuliah tak apa-apa pintu. Tengok rambut pula gembang-gembang-gembang kita pun tak nikah lagi. Dia pergi lebih lagi kita pun je. Tak nak ikut. Itu haram. pengumuman. Tolong alih kereta WBJ 1102 Satria Neo Putih. WBJ 1102 Satria Neo Putih kerana menghalang lalu lintas. Masih diberi 5 minit. Jika imam terlalu laju, adakah perlu menghabiskan bacaan dalam rokok dan sujud atau lebih atau tinggalkan bacaan tersebut untuk mengikut perbuatan imam? Baik, imam terlampau laju, kita rokok baru baca subhanallah azim timah. Sami Allah dengan meja. Maka adakah kita perlu habiskan 3 kali subhanallah azim dan baca dalam rokok atau turun ke imam? Ada 2 pandangan. Sebut dalam kitab Syarah Rawi. Pandangan yang pendapat yang lebih kuat ialah tinggalkan bacaan yang sunat untuk menunggu imam lebih afdal. Tapi kalau nak teruskan bacaan sunat kita, tak ada masalah. Ya, ha, cuma kita nak tegur jangan imam terlalu-lalu. Ya, sebaik-baik au satu hal. Rasulullah SAW melakukan rakuk dia satu hal salam. Sehingga bagi kamu pada diri Rasulullah, tak ada contoh terbaik. Itulah semayangnya, perangnya, aman damainya, nganjurnya, tak dengan istrinya, dia orang ramah terbaik. Jangan laju sangat. Ada cik imam laju sangat. Laju, siapa? Lelok. Kalau orang muda, tak apa belakang. Nah, tua kena belakang tu. 75, 80, 2 belakang. Nah, nah. Habis salam tu buat tepik inhaler. Kena boleh mayak tu. Ingat, yang akan jadi imam. Baca sederhana. Nah, sederhana, murotan. Saya buat pinjaman PTPTN banyak kok. Tapi saya perlu bayar balik lebih daripada nilai pinjaman. Adakah saya perlu bayar semua atau RM60,000 saja? Jawabnya, siapa yang buat pinjaman yang ada riba, maka bayar pinjamannya saja. Jadi hukum mereka bayar saja pinjaman. Lebih itu kalau dia riba, tak lagi bayar. Muamalah itu telah batal. Ha, tapi dalam hukum dunia, boleh tak bayar lebih? Soalan kita, ada hukum dunia. Nampak? Ha, jadi biar hukum dunia tunduk bawah hukum akhirat. Itu yang kita perjuangkan sekarang. Selepas waktu subuh terdapat waktu yang diharamkan solat. Apakah waktu dan jelaskan waktu tersebut? Lepas pada semayang subuh, maka kita diharamkan mengerjakan solat sunat. Nampak? Mereka kita dahulu. Seperti kita nak solat sunat subuh, tapi terimam cepat sangat di semayang, kita tak ada hukum solat sunat subuh, maka boleh kita khabar selepas pada solat sunat subuh. Atau selepas semayang subuh, kita pun keluar daripada masjid. Sampai di rumah, tertinggal pula cuci mata atau lengsek, air pokok. Ha, kita masuk dalam masjid, sunat pula tahiyat masjid. Padahal kita sudah semayang subuh. Nabi kata, la salata ba'da subhi. Tiada lagi salat sunat selepas subuh. Ha, maka orang ini dibenarkan. Salat sunat mutlak saja yang diharapkan. Kemudian, masa matahari sedang naik. Maksudnya, kalau kita baru bangun masa itu dan nak solat subuh, tak ada masalah. Teruskan. Yang tak boleh, tunggu pada masa itu untuk mengerjakan solat. Fathul Arah. Soalan seterusnya. Pembagian zakat anak yatim. Berapa hak umur anak yatim yang masih boleh atau layak menerima zakat? Jawabnya, tidak ada kira umur kerana anak yatim tak terima zakat. Nah? Dia ada masuk asnaf anak yatim. Ada masuk tak? Tak ada. Anak yatim tak terima zakat. Eh? Ha, ramai orang tak ada faham. Dia beri zakat ke anak yatim. Dia terima miskin. Ha, beri atas nama miskin. Atas nama yatim tak ada. Anak miskin boleh. Dan mu'alaf. Mu'alaf yatim. Boleh. Ha. Soalan seterusnya. Apakah seorang imam terlupa duduk tayang awal, kemudian makmum mensyaratkan subhanallah kalau imam tersebut duduk semula, adakah batas main tersebut? Tidak batas. Mereka dia telah berdiri betul. Nampak? Jangan berdiri betul. Dia baru nak naik Allah, baru nak naik makmum subhanallah, dia pun turun balik. Tak batas. Tapi kalau telah berdiri betul, dia imam atas semayang seorang, telah berdiri betul, turun balik, batas. Ha? Dan jika imam tersebut sujud sahwi tapi makmum tidak mengikut beliau, bagaimana dengan sumayang jemaah tersebut? Ha. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ida sajadah imam sahwan. Bila imam sujud akan sahwi sajadah makmum. Wa illa batalah solatuhu. Hendaklah sujud makmum bersama dengan imam. Wa illa, dan jika tidak, batalah batal solat ni. Solat siapa? Solat imam. Tak, solat makmum. Nah, jadi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Nampak? Ada yang mengatakan, saya tak lalu imam lah dong. Ada yang menjawab gitu. Jawabnya, yang kita tak boleh ikut, benda yang tidak disuruh oleh syarak. Seperti imam naik 5 rakaat, siapa ikut, batas mayang ni. Kerana syarak tak suruh naik 5. Imam tersadar, mu tahu dah mu naik je tu. Nah, tak ikut tu. Tapi kalau tersilap, imam sujud sahwi. Adakah sujud sahwi disuruh oleh syarak? Syarak suruh tak? Bila syarak suruh, wajib kita ikut. Julian imam, dia tamah bi. Dijadikan imam supaya kita ikut. Soalan seterusnya. Kita ada masa lebih kurang 8 minit, 13 saat. Apakah hukum ustaz penceramah menyebut hati perempuan tak tentuk aurat dalam rancangannya? Tak boleh. Yang bolehnya kita ustaz ke, kita muadzin, kita mufti ke, kita kiai ke, bertemu dengan perempuan-perempuan yang tak tentuk aurat di jalanan. Secara tidak di sengajakan boleh untuk berdakwah kepada dia. Nampak saudari di sebaiknya tutup aurat, pakai tudung dan sebagainya. Mata tunduklah, jangan tengok tubuh dia pula. Ni tak dibuat program tu, ni ustaz, konon-konon ustaz tu bercakap dalam kedai, pergi jalan sebagainya. Lepas tu dia raka dah skrip. Kenapa? Kena ada seorang yang tak tutup aurat. Hal tu haram. Kenapa pula dirancang? Nah, ni cerita. Nah, jadi panggil seorang tak tutup aurat, panggil dia sebelah. Konon-kononnya nak dakwah tak tutup aurat. Tak boleh. Nah, dia kena darurat di luar sana baru boleh. Bukan dirancang. Nah, macam kita buat darurat. Nah, kita nak makan bangkai, nak makan ikum, nak makan apa, jangan kita rancang. Buat drama makan ikum. Cerita buat darurat. Boleh? Boleh baca drama ni, bukan kata makanan tak tahu. Bagaimana nak mengenali guru-guru yang mursyid? Sebelum nak kenal guru mursyid, kenal perkataan mursyid. Itu man arsyada, mereka yang menunjuk. Jadi guru ni dia kena menunjuk pada murid. Ni jalan yang betul. Ini tak betul. Buat begini, jangan buat begini. Nampak? Ha, siapa yang guru yang kerja dia begitulah. Dia ajak murid dia, dia lah mursyid. Walaupun mursyid tu mursyid sore, mursyid kabir. Mursyid kabir payah di akhir zaman. Mursyid sore yang ramah. Dia tak mahu guru dia baca je. Nak jadi apa? Anak murid lingkup murah. Aku baca saja. Dia tidak mursyid, tidak menunjuk. Nampak? Jangan baca saja dan pada luar daripada bacaan, daripada kitab, daripada buku, bawa dia berjalan. Tunjuk dia berjalan. Larang dia begini. Buat begini. Itu dipanggil mursyid. Mursyid pada akhir zaman. Mursyid darurat. Tak ada masalah. Kita nak mursyid, betul-betul mursyid. Tak mengaji lah kita. Ada orang tu dia tak pergi tengok surah. Habis ustaz mari mengajar, dia tak urung. Orang tanya, apa tak pergi tengok ni? Saya nak guru mursyid. Sampai kuning jari bodoh. Nah, pada apa tunggu guru Islam turun pada langit serbam sobat kuduria. Suami terminum susu isteri, apa hukumnya? Macam mana nak khosyok diri pada Allah dalam masa 24 jam? Allah Rabbi, dibuat macam ke buku bahasa Arab, belajar bahasa Arab dalam 24 jam. Nak khosyok kepada Allah kena kurang barang-barang, area-area, benda-benda dunia. Gitulah. Nampak pasal hati kita sering. Macam setiap helai kertas. Bila kita banyak tulis, kita nak tulis yang lain pula, payah. Jadi kalau hati kita kurang tulisan, senang kita nak lokit. Nah, lagi banyak dah bekas tulis, lagi susah nak lokit. Jadi buang kalau boleh, biar putih sungguh. Bagi orang yang paling jauh dengan, kadang-kadang dia jauh daripada dunia, dia dekat dengan Allah. Nampak? Nah, jika dia okay dah. Kita banyak nak fikir tu, nak fikir ni, nak fikir nak fikir ni, kadang-kadang tak ada Allah di dalam hati kita. Batu kontrol tempat dunia. Kita tak ambil anak daripada dunia, kita duduk dalam dunia. Dalam arus kemodenan. Nah, maka pandai-pandaikan bahagi. Jangan hati kita penuh dengan dunia saja, tidak ada ruang untuk Allah ada di situ. Soalan seterusnya, terminum sudah tak ada masalah. Minum sengalai pun tak ada masalah. Lepas saya semayang ada najis di bawah sejadah. Apakah hukum dia? Bukan hukum dia, hukum semayang saya. Itu dengan dia tanya. Dia lepas semayang, dia pun lipat sejadah. Dia lipat sejadah, tengok tahi cicuk. Bawah sejadah. Baik, kita tengok dulu syarat sah semayang. Suci, badan, pakaian dan tempat dia sentuh daripada najis. Kalau bawah sejadah, dia seterok. Tak seterok. Seterok jawab sendiri, sah tak. Nah. Tak usah kata tahi cicuk, tahi dinosaur. Jatuh tak talak jika cakap kalau benci cerai dalam hati. Bukan nila, bukan niat cerai. Jatuh tak talak. Untuknya tulisan. Jatuh tak talak jika cakap. Cakap mana? Kalau benci cerai dalam hati. Kalau benci cerai dalam hati, apa ni? Kalau benci cerai dalam hati, bukan niat cerai. Cuba bangun. Kita terlibat dengan riba apa hukum? Sebab bila dia ada antara kita yang menyimpan duit conventional bank, indirectly kita terlibat dengan riba bila interest telah diberi. Baik. Dijawab oleh almarhum Syekh Qadir Al-Mandili, seorang ulama hebat yang duduk orang-orangnya orang-orang pun ini. Orang Indonesia, orang Mandir. Nampak? Dia bermukim di kawasan di Tanah Haram Mekah. Disebut dalam kitab dia Fatawa Syekh Abdul Qadir. Eh? Juga dijawab oleh almarhum Syekh Said Ali Al-Hada rahimahullah ta'ala, bekas mufti besar negeri Johor tahun 55 sebelum merdeka. Nampak? Said Ali Al-Hada. Nah, dia ni ulama Aceh. Hukumnya, interest yang kita dapat itu haram. Kerana interest itu adalah keuntungan daripada bank yang meniagakan riba. Nampak? Beri pinjaman dan dapat keuntungan. Dan keuntungan daripada beri pinjaman itu adalah riba. Riba itu dibahagikan kepada penyimpan mengikut persen daripada kita punya apa benda ni, duit yang ada dalam bank. Faham? Lepas tu, interest itu adalah haram. Nampak? Tetapi ada pandangan setengah ulama mengatakan kalau kita maknanya darurah, seperti memang tidak selamat simpan di tempat lain, terpaksa simpan di situ, maka dimaafkan pada syarak dan jangan kita belanjakan interest tersebut untuk individu. Kerana interest itu bukan duit kita. Itu keuntungan daripada perniagaan riba yang haram pada syarak. Dah? Soalan seterusnya. Muslimat ustaz, bila solat kena tutup bawah dagu, wajib atau ada silap? Padahal patutkah muslimat pakai tudung pun kena tutup bawah dagu? Terima kasih. Masalahnya muka. Rasulullah kata bila telah balik, dia hanya boleh tunjuk ini dan ini. Nabi tunjuk muka dan tunjuk dua pergelangan tangan. Jadi Nabi tak kabur muka tu kat mana. Nabi tak tunjuklah kat mana muka. Maka berlakulah pertindihan atau perselisihan pada nak tafsirkan hadis kat mana muka. Maka pandangan yang muktamad jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, muka termasuk yang lain pada muka adalah bawah daripada dagu. Maka dia berkamuka, wajib tutup. Satu kaul yang baik dalam mazhab Syafi'i juga, dia panggil kaul Iraqiyin, yang mengatakan bila dipakai tudung, maka sangkutlah tudung pada muka, maka apa-apa yang tersangkut itu di luarnya adalah muka. Pada kaul baik ini, bawah dagu masih lagi dikira muka. Maaf pada syarak. Jadi kita ambil hak mana? Al-khuruju minal khilafi mustahab. Sunat kita keluar daripada perselisihan ulama. Jadi pal-pal-pal apa kita betul molek semula. Tuduh kita dalam semayang, biar kena molek, jangan sampai turun ke bawah kita. Nah, soalan seterusnya. Pendapat apa pendapat mengenai program realiti utama pilihan? Matlamat yang baik untuk mendapatkan ilmu, tapi adakah cara itu yang dihadapkan? Baik. Nak mempromosikan Islam, maknanya kita puji. Nah, baru salah pilihan ustaz pilihan, kita puji. Nak promosi Islam. Daripada program-program yang tertentu pahala, dah letak bukan sekali letak ni kan? Baiklah program ini. Tapi, nampak? Orang perempuan ni, bila dia highlightkan begitu, nampak? Dia sudah kadang-kadang kita nak kata, tidak seolah-olah mencemarkan. Nah, akan keindahan seorang perempuan seperti ini. Perempuan bukanlah jenis nak halak-halak di atas petang, nak pilih-pilih. Nah, mak biasanya benda-benda lagu ni dia langgar sikit. Mula-mula okey, lama-lama jadi kau coteng muka, kau licu, kau megok. Ustazah kata, ustazah pilih hak-hak baru ni. Kau ustazah hak lama-lama tu. Nah, mula-mula keluar dia pakai jibak, dia punya kain jibak dia plain, jubah plain, tak. Dia punya kening besar, kening, tak. Tak ada hijau, tak ada shadow, tak ada maskara. Tapi dah dia popular sikit, masuk tahun yang keempat dia masih dalam TV, kita tak dah masuk bersekali pun TV. Nah, jadi, dah jadi lain, ada yang kening jadi halu. Sini ada eyeshadow, sini ada mega-mega sikit. Dan jadi aku tengok, kenang. Beh, aku start ke salah ni. Comel. Jadi nak tengok comel ni dah, kalau ingat, jauh lah makan dah. Amni, masalah. Kita takut, itu bukan kita nak sekat, nak promokkan Islam. Lah, jangan putusan pilihan. Tapi biasanya, nah, Pak Islam ni kalau duduk pada tangan, maknanya orang-orang yang nak bersaing dalam program-program TV yang kurang roh Islam, dia akan jadi gitu. Napa? Akhirnya takut jadi lagu gitu. Neh, bagi comel, bagi tunjuk muka gini tangan. Nah, orang akan ambil gambar dia pergi di rumah pula tunjuk dia ni kaki ai. Ini ai punya lesung. Ni ai punya mata. Akhirnya jadi macam artis juga. Takut jadi gitu. Nah, jadi berhati-hatilah. Soalan seterusnya. Hukum bawa girlfriend pergi dengar kuliah ustaz. Baik, ini soalan terakhir lah. Kita tak jawab semua soalan. Nah, kalau kita jawab semua soalan, kita tak akan datang lagi. Kenapa? Masa kita nak masuk ke masjid itu. Apa hukum bawa kampen pergi dengan kuliah ustaz? Apa hukum tabligh dalam Islam? Adakah berdosa sebab dia jaga semangat antara amalan dunia dan akhirat? Bila ustaz nak update? Kuliah Oktober depan. Schedule Oktober depan. Baik. Soalan pertama, soalan terakhir. Kita bagi bila nak update. Patutnya malam ni update. Sebab malam ni kita ada di Terengganu. Nak masuk tahun bulan baru. Tapi dah mau jemput mari sini. Ada kamu tapi dalam kisah ada kaya berdosa. Satu pula berdosanya. Menyampaikan perkara yang baik. Yang kita tegur-tegur tu dalam ceramah-ceramah kita bukan semua. Sekali dua je kita tegur bab tabligh ni. Bukan jemaah tapi dah betul. Kita cuma tegur setengah-setengah. Ikhwan, setengah-setengah jemaah yang tidak mengikut tertib segala yang telah dipesan oleh Maulana Zakaria. Nampak? Kan? Hak tu tak kena. Nah, kalau kita tengok manakib Maulana Zakaria. Nampak? Daripada awal dia mengaji kitab Jurumiyah. Mengapa mengaji kitab Al-Fiyah Ibn Malik, mengaji kitab Sorah, mengaji Usul Fiqh, mengaji Balagh, mengaji kitab Mustalah Hadis. Maknanya nak jadi Syekh Maulana Zakaria, seorang Maulana dalam jawat tabligh, bukan maknanya pergi beralok itu saja. Mereka mendalami ilmu sungguh. Nampak? Jadi setengah-setengah ni, mereka tidak rajin belajar. Madas nak belajar, suka nak keluar sahaja. Pada kita tegur. Seperti kita tegur juga gerakan haraki. Kita tegur bukan kita tegur pimpinan. Kita tegur pemuda. Kita tegur penyokong. Jadi setengah kali salah anggap. Dia kata kita yang kita tak guru saya orang cantik. Nampak? Saya ngaji dia, saya ada 8 orang guru lebih kurang. Dengan guru daripada jemaah tabligh ni, dia ngaji lama di patah ni. Nampak? Saya mengaji dengan dia Usul Fiqh, mengaji dengan dia Balagh, kita Haruf, Mantik. Nampak? Mustalah. Nah. Kita mengaji dengan dia. Dia seorang yang alim sungguh. Dia orang gerakkan jemaah tabligh di Patani. Patani ni dia orang banyakkan daripada pondok. Berdakwah, mengaji. Dakwah, mengaji. Hak kita tegur tu banyakkan di Terengganu. Malam ni. Bila dia ustaz mengajar, dia pun keluar pergi makan roti canai ramai-ramai. Bila habis mengajar, dia pun masuk tadi berdakwah. Ini tak kena. Kita tegur. Tegur kritik bukan nak meruntuhkan jemaah. Supaya mereka semakin kuat. Nampak? Dan, boleh dah pergi ajak orang dari rumah. Jom pergi surat. Siapa surat? Ustaz mengajar. Kena boleh dah tu. Nah. Jadi betulkan balik. Dan, biar kena. Siapa saja kita jemaah apa saja. Betul sekali. Rasulullah SAW. Maka Rasulullah. Dua dia ada. Al-amru bil ma'ruf. Wal-nahyu alil munkar. Jadi jangan kita nak runtuhkan jemaah tabligh dengan sedikit kesalahan. Kita tegur kesalahan itu supaya mereka betulkan balik. Bukan kita nak hancurkan jemaah. Soalan seterusnya, bawa ke prank, pergi dengar kuliah ustaz. Ini makan makanan kosher daripada sudut syarak, terutamanya bila darurah. Darurah ni boleh makan belaka. Sebut darurah. Faman yadurra wala baghin wala adi fala isma alai. Barang siapa yang telah masuk, bukan sengaja masuk, dalam sempadan yang dia terpaksa duduk di situ, bukan dia sengaja, bukan nak lebih, nah, maka fala isma alai. Jawabnya, dia tidak ada dosa. Mana? Bila dia buat benda yang haram. Mana? Dalam bab lapar, darurah, makan yang haram. Tapi, tidak ada alternatif. Jangan bila masuk hutang, tak ada nasi, makan babi. Bukan. Mungkin makan daun kayu dulu. Nampak? Baru darurah. Ni daun kayu ada, akor kayu ada, pucuk-pucuk paku ada. Bahan dah babi. Bila lepas tu, dia lebih kuat tak? Tak darurah tu, tubihun. Mahzurah. Mahzurah benda yang dilarang. Tubih mengharuskan. Dengan sebab depan. Ad-darurah. Nampak? Dia tengah macam mana-mana pun. Darurah tak ada masalah. Tak usah kata sedomah. Peluk tak ada masalah. Dan peluk rupuan. Kita rupuan, kita lalu ke tepi sungai. Rupuan awet. Dia naik skuter dulu. Skuter dulu ni. Skuter kalau dia naik, kaki dia cokkan di belakang. Ya. Udung begini. Kalau motor lain, kaki dia bawah. Motor ni kan duduk belakang gitu apa? Macam anak buruk. Macam anak panggil seperti buruk. Jadi pandang-pandang lepas jatuhlah tali air. Nah, nabi, nabi. Di sini pandang mengenang. Nah, maka kita terjun dia ambil je. Wajib kalau kita pandang mengenang. Nah, sebut dalam kitab yang selalu nak kapiti, siapa pandang mengenang dan ada orang lemah, dia tak terjun, dia selamat, berdosa. Nah, maka dia berenang. Perempuan ni mandi. Rupanya dia nak mandi situ. Memang dia pandang-pandang nak mandi. Lemah dulu. Maka bila lemah, adakah kita pegang itu sikit dia? Mesti kita kena peluk. Tak ada masalah pasal kita peluk. Nah, atau kejauh dia rimah kejauh, apa tengok. Kita ada tangan tu. Maka kita ambil apa tu, duduk tabakar, pegang, peluk kemah, buat lari daripada tu. Tak ada masalah. Ada apa? Ada rimah kejauh. Jaga nyawa dia. Nah. Ada bagi teruk. Lepas tu kita kena sentuh baik. Kalau jumpa-jumpa kan, perlu kat jadang tu kan. Kita sentuh baik. Boleh nuzah ni, mungkin dia kejauh iman. Soalan apa tu makan? Soalan terakhir mana yang hukum bawa ke frame pergi kuliah ustaz. Baik. Allah cipta laki-laki, cipta perempuan. Perempuan suka laki, laki suka puan. Betul tak? Awak suka laki. Kalau awak suka sama laki, bila begitu, ada hak-hak umur dia. Nah, bila kita kecil, kita dengan perempuan ada rasa. Ada. Macam kecil-kecil, kita umur 6 tahun atau 7 tahun. Kampung kita kan dia jemai kan. Sikit cici. Budak puan kakak kawan kita ni umur 5 tahun. Kita 6 tahun, dia 5 tahun. Main buat pondok-pondok. Dulu pun nak main. Dia dah belum ada puan umur 5 tahun. Kita umur 5 tahun kita ingat kan. Main pondok-pondok. Masuk tidur dalam pondok. Buat tidur gitu. Lepas tu buku nasi lemak. Nampak? Pasal masa tu tak cok lagi rasa apa-apa. Dia main saja. Nampak? Tapi kalau puan 23, laki 26 boleh main pondok-pondok. Puan tak boleh dah kan? Nampak? Dia akan tumbik baby pondok. Jadi, bila kita dah besar, dia sampai hak umur nak kahwin. Semua orang nak kahwin. Lepas kahwin pun nak kahwin juga. Lepas tu lah, bila nak kahwin, mesti ada perasaan dulu. Nak kenal dulu. Ini tumbik puan girlfriend, teman wanita. Batu siapa nak ambil ke prank, niat nak kahwin. Lepas waktu dulu sebagai dosa. Kita tak dosa kita. Kita kawan ini, kita nak mendalami dia, kita rapat ni tujuan kena kahwin. Nak buat ke prank saja, haram. Tak boleh. Faham? Nak kahwin. Dan bila nak kahwin, boleh bebas. Tak. Kenapa? Nabi larang mereka ada mahram. Tak ada masalah. Eh? Ni, saya nak kahwin dia tapi tak tunang lagi. Minggu depan akan bincang balik. Cuma nak ajak dia pergi kuliah. Boleh. Tak ada masalah. Main pergi kuliah. Dia kereta dia, kita kereta kita. Tolak? Alah? sama-sama dekat pergi kuliah. Pagi dulu kau kita. Tak suruh dekat mobil, duduk dekat tempat. Boleh tak ada masalah. Tapi illa ma'azi mahramin, Nabi kata melainkan dengan ada mahram. Kalau tempat itu terpencil, kalau tak terpencil apa, tak di khalayak ramai, eh, dia makan menjadi, kita makan menjadi, tak ada masalah. Nah, yang sebenarnya tak haram lagi, kita duduk dalam kereta dalam gelap malam yang begitu malam lewat dah, sebenarnya asal tak haram lagi. Yang haram zina. Haram zina tu yang haram, yang Tuhan marah sangat. Sebab duduk sebelah ni, nak tak buat apa, tak sentuh benda pun. Dalam kereta gelap, tak ada orang mari, tepi laut hujan lebat pula. Kita gelap. Nah, kita tu hebat. Kita bukan steering. Walaupun parking bawa-bawa pokok tu, tapi kita tak lepas steering. Kita gelap. Asal ini ulama sebut tak haram. Kalau kita boleh maintain gitu, semua orang bila duduk keadaan itu tidak haram. Nampak? Yang haramnya zina. Lepas tu jadi sekadar tu lah jadi haram sebab syaitan zarai. Nampak? Wala taqrabu zina. Benda-benda ni dia akan membawa kepada zina. Pada adanya kalau kita test 10 orang, adakah 10 orang akan jadi kerah gitu kan sering? Nampak? Ha. Oh, warok macam aku, Jeng. Pasal kita test lah. Kita tu orang puan. Bukan kemarin lah. Pada kita pernah alami, hidup sebelum dia jadi pelik. Nah, ketang tu pelik, dia akan hasil. Nah, dia akan hasil, bukan hasil suruh godok. Maksudnya. Nah, macam-macam dia suruh buat romantik lah, dia suruh tegur lah, suruh belit tabir lah, suruh buka tangan lah. Betul tak? Mesti ada rasa gitu. Kalau tak rasa gitu, mati wujud. Apa ni? Oleh kerana itulah. Maka sebelum lah kita baca bersinar, nah, berdua-duaan itu dia haramkan sudah-sudah. Pasal hak waliknya, tak macam Rasulullah. Rasulullah ni sebut lagi tak khasar itu Nabi. Walaupun diduduk, kalau buat macam mana pun, dia tidak akan ada nak sentuh perempuan atau nak buat khianat pada perempuan. Itu Rasulullah. Kenapa? Kerana masa dia kecil, dua kali buat keluar jantung, hati, basuh. Belah. Basuh dengan zam-zam. Jadi baik. Betul tak? Kita ada orang mari belah. Tak ada orang mari belah, maka tidak dijamin oleh Lego Brother. Wajib memang bunuh. Duduk dalam gelap, dalam kereta, ekor maksimum, pasang pula lagu Taylor Whisper. Dengan hujan yang lebat, tinted 100%. Kalau orang boleh mari, awet pula 17 tahun, peha ni sampai putih nampak dengan skirt paling mini-mini sekali. Belakang tu big G-string. Allah. Kenapa? Takkan kita nak awak keluar suka Yasin? Oleh kerana itulah, maka Allah dia kenal dah kita, lemah dah kita, maka dia halang dia lagu ni. Padahal kita keluar ke peringkat dia pun tak ada masalah. Dah, tak ada orang dia akan dimasukkan dalam neraka pada akhirat nanti. Kenapa ni masuk neraka ni? Pasal itu keluar ke peringkat. Pegang tak? Tak pegang. Tiung tak tiung. Jalan saja. Masuk neraka juga. Tapi kalau dia benarkan, kita akan jadi kosong. Nampak? Jadi kalau nak keluar ke peringkat, nampak? Kalau nak naik motor, tak ada masalah. Bawa ayam. Kita duduk depan, kau pun yang belakang, ayam duduk tengah. Jadi insyaAllah lah yang tak sempat kita jawab. Yang tak sempat kita jawab, insyaAllah kita akan datang lagi, kita akan jawab. InsyaAllah dipanjangkan umur. Yang betul daripada Allah, yang salah daripada saya. Jadi, kita telah diberi wakil kepada saya untuk melancarkan lancarlah kelab Ma'ruf Pen Club, kelab penyokong Ma'ruf Club. Jadi sokong benda-benda yang ma'ruf, ha? Kelab Ma'ruf Pen Club, nah? Ataupun syokoli MC Pen Ma'ruf Pen Club. Jadi kita nak buat kata yang ma'ruf. Nah, akan ada dah Taifah, satu kumpulan. Nah, jadi yang di luar daripada Taifah ni pun beri sokongan. Nampak? Ta'awanu ala birri wa taqwa. Nah, jadi tolong siapa saja kita tolong beri sokongan pada kelab makruf ini, ne, bersama-sama sertai, ne, dengan ramaikan, cuba datang, cuba hadir program-program yang akan dibuat oleh makruf main kelab ini, ne. Jadi kita lancarkan dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ne. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah, wa ja'al safarana nabi wa tabarakum ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la masyakan wa la mahruma. Rabbana atina 'amma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.